satu-satunya zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati, ditunduki. Karena memang kata kuncinya, La ilaha illallah, La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kecuali Allah. Dan zat yang maha suci dan sempurna ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta, sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana yang tidak boleh. Dan juga manusia yang terbaik ini telah disempurnakan oleh sang pencipta Allah dari sisi fisiknya, akhlaknya, ilmunya, sehingga dia menjadi orang yang paling pantas untuk disuri tauladani. Ditutup seluruh risalah langit, kenabian dan kerasulan dengan diutusnya manusia terbaik ini, dan sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, dan dijadikan juga sebagai ibadah bagi kita orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara muslimah, semoga Allah berkahi pertemuan kita ke depan. Kita akan bahas tema hiduplah mulia dengan Islam. Banyak antara kaum muslimin yang tidak memahami kalau sebenarnya agama yang sedang kita anut yang bernama Islam ini bukan agama yang baru, tetapi memang agama dari sisi sang pencipta Allah dari awal Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi ini sampai Nabi terakhir yang kita imani risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya sama, al-Islam. Tidak ada agama baru. Memang agama ini yang diturunkan di sisi Allah atau dari sisi Allah sang pencipta. Yang berbeda hanya syariat atau hukum-hukum yang oleh sang pencipta Allah disempurnakan atau diganti setiap kali diutus Nabi dan Rasul yang baru. Tidak ada agama yang lain. Makanya Allah mengkalkan dalam Al-Quran, dan ayat ini pun masyhur kalau memang masih ada Taurat dan Injil yang asli, yang bunyinya dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahi al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baqiyan bainahum wa man yakfur bi ayati llahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama dari sisi Allah ataupun di sisi Allah yang diterima hanya al-Islam, dan sesungguhnya tidaklah berselisih ahli kitab Yahudi dan Nasrani kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka tahu bahwasanya sebenarnya ada Muhammad SAW setelah Isa dan Musa. Mereka tahu ada Al-Quran setelah Taurat dan Injil. Dan itu hanya karena baqiyan bainahum, itu hanya karena iri dengki satu sama yang lain. Yahudi tidak mau mengakui Isa alaihissalam sebagai nabi hanya karena iri. Mereka tidak ingin ada orang lain yang mengimani Isa sebelum mereka, sehingga karena gara-gara iri itu mereka berusaha untuk membunuh Isa alaihissalam, menolak risalahnya dan menyebarkan isu yang tidak benar. Sehingga keluarlah istilah dari mulut orang-orang Nasrani di zaman itu, lalu orang-orang Yahudi kafir. Padahal mereka agama profetis. Mereka punya nabi namanya Musa alaihissalam. Mereka punya kitab namanya Taurat. Dan semua Nasrani faham pada saat itu. Dan sampai sekarang mereka faham. Tapi kalau kita tanya orang-orang Nasrani, bagaimana pendapat kalian tentang Yahudi? Masuk surga kan mereka kalau mereka meninggal di zaman sekarang? Pasti semua Nasrani yang paham agama akan mengatakan agamanya, dia akan mengatakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukankah mereka juga agama profetis, agama dari langit? Mereka punya Nabi Musa di sana, yang kita juga iman, yang kalian juga iman. Bukankah mereka punya kitab Taurat yang kalian yakin juga kitab dari langit? Maka jawabannya itu iya. Lalu kenapa kalian tidak mau atau memvonis mereka kafir? Karena jawabannya sederhana. Kafir itu definisi yang disepakati sebenarnya adalah orang-orang yang menolak beriman kepada Allah secara global dan secara rinci. Secara global, kalau ada kayak ateis mengatakan enggak ada Tuhan Allah, global, ditolak semua semuanya, ini namanya kafir. Dan secara rinci, maksudnya sebagian substansial dari beriman kepada Allah ditolak. Misal, ditolaknya salah satu Nabi dan Rasul, ditolaknya diimani salah satu kitab yang turun dari langit, maka sudah cukup dia dapat predikat kafir. Dan predikat kafir ini, teman-teman sekalian, adalah dilekatkan kepada perilaku dan keyakinan, bukan fisik seseorang. Makanya yang sedang kita dakwahi, yang sedang kita luruskan adalah pemahaman dan perilaku yang salah ini. Kalau dalam Islam dia sudah syahadat, sudah selesai, dianggap dia meninggalkan perilakunya, tidak ada hubungannya sama fisiknya. Sama sekarang, kenapa kita umat Islam yang dapat predikat Islam? Kenapa kita mengatakan Nasrani Yahudi kafir? Karena sama, definisinya sama. Mereka menolak sebagian dari apa yang telah Allah suruh iman. Adanya Al-Quran, adanya Nabi Muhammad al-Hinussalatussalam setelah datang Nabi mereka. Dan ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran sebagaimana kita baca dalam ayat banyak sekali. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita masalah itu. Ini definisi Islam, teman-teman sekali. Jadi tidak ada agama yang baru. Lalu Allah mengatakan, barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang sedang dibacakan, maka sungguh hisabnya Allah sangat cepat. Dari yang lain, dalam surah Al-Imran juga, surah nomor 3 ayat 83-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Apakah selain agama yang telah Allah tentukan, yang sudah Allah tunjuk, yaitu Islam, yang mereka pilih, padahal Allah itu yang sudah menyuruh mereka mengalami Islam, adalah yang segala sesuatu di langit dan di bumi tunduk padanya, baik dalam keadaan patuh atau terpaksa, dan hanya kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Lalu Allah lanjutkan, itu ayat 83. Ayat 84-nya lebih melengkapkan lagi, ayat 85-nya menyempurnakan apa yang sedang dibahas. Kata Allah dalam ayat 84-nya, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Katakanlah hai Muhammad, ikrarkan di depan orang-orang ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani, berarti selain ahli kitab juga sama saja. Ahli kitab sudah faham, tahu Tuhan Allah, tahu ada Nabi yang diutus, tahu ada kitab-kitab turun dari langit. Katakan kepada mereka, kami ini beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan seluruh anak cucunya, serta apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa, dan seluruh nabi-nabi yang diutus dari Tuhan mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan di antara satu nabi-nabi tersebut, dan hanya kepada Allah kami muslimun. Artinya menyerahkan diri dan menganut agama Islam. Sekarang para sahabat di antara kita, teman-teman, berkata Isa bukan Nabi, kafir. Atau dia mengatakan Musa bukan Nabi. Atau dia mengatakan Injil tidak pernah turun, atau Taurat tidak pernah turun. Dia batalkan rukun imannya. Rukun iman kita ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada seluruh rasul-rasul, 120,000 Nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib kita tahu namanya, kisahnya 25 Nabi dan Rasul. Tidak boleh. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak beda-bedakan. Kita yakini semuanya. Tetapi risalah, hukum syariat yang diterapkan adalah Rasul yang terakhir. Itulah Nabi Muhammad alaihi wassalam. Lalu ayat 85 nya Allah mengatakan, panjang lebar Allah jelaskan tadi, Allah sempurnakan dengan ayat 85, wa may yattaqi ghairal islami dinan falyughbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain agama al-Islam yang sudah turun-temurun dari nabi-nabi semuanya dan dilengkapkan Islam itu dengan risalah Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima darinya, dan termasuk di akhirat dia adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang mengenal Islam ini teman-teman sekalian, maka dipastikan dia pasti akan mendapatkan cahaya dari Tuhannya Allah. Sebagaimana Allah tetapkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya, dia menganut Islam dari lahir sudah Muslim, orang tuanya sehingga dia juga Islam, atau mendapatkan petunjuk setelah dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya, dan sungguh kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, sebuah lembah di api neraka disiapkan untuk menyiksa, wail bahasa Arabnya, bagi hati-hati yang keras sehingga mereka tidak mau mengikuti zikrullah itu, tidak mau mengikuti peringatan Allah dalam Al-Quran, maka mereka dalam keadaan sesat yang nyata. Teman-teman sekalian, dalam ayat yang lain juga disebutkan, siapapun yang Allah lapangkan masuk Islam, baik lahir dalam keadaan Islam atau besar atau hidayah, maka berarti dia betul-betul Allah telah lapangkan dadanya, dan dia mendapatkan banyak manfaat, kebaikan-kebaikan. Dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Al-ayat. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, seperti ulama tafsir mengatakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam. Ini berarti kebaikan. Dalam mengamalkan agama Islam ini, teman-teman sekalian, kita dianjurkan agar masuk dalam Islam secara keseluruhan dan tidak boleh dibagi-bagi. Masuk akal atau tidak masuk akal yang sedang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dalam hadisnya tentang alam barzah, kematian, surga dan neraka, hisab hari kiamat, adanya penciptaan Adam alaihissalam, lalu iblis naik ke langit, sujud dan disuruh sujud dan dia tidak mau sujud, dialog antara Allah dan malaikat dalam surah Al-Baqarah, semuanya teman-teman sekalian diimani, diyakini. Dan Allah menyuruh kita jangan kita mila-mila, jangan seperti sifat orang-orang munafik ini, orang-orang munafik yang mengikuti apa yang masuk akal mereka dan mereka menolak yang tidak masuk akal mereka, karena mereka mendahulukan akal daripada wahyu. Mereka lupa fungsi akal dalam jiwa manusia dan Tuhan yang berpengaruh, akal dan perasaan. Saya kasih contoh perasaan, teman-teman sekalian, dalam kaidah syariah, dalam ilmu agama kita selalu ada, dia dominan, dia ada dalam jiwa manusia sebagaimana akal ada dalam jiwa manusia, tapi kaidah syariah perasaan harus ditundukkan oleh akal. Misal antum pernah mendatangi, misal dari segi itu Jogja, di Jogja pernah makan makanan tertentu, nyaman terasa enak, atau mungkin aku pernah ke Jakarta atau kemana saja, kita pengen sekali suatu waktu mengingat makanan pernah makan di sana, perasaan kita seperti itu. Maka teman-teman sekalian, dalam kaidah syar'i tidak boleh spontanitas atau langsung mengikuti perasaan itu, karena perasaan manusia dalam kaidah syar'i harus tunduk pada akal. Hadapkan itu ke akal, fikirkan, nanti akal akan memberikan kepada kita opsi-opsi, tempatnya jauh, nanti saja, dan seterusnya. Lalu akal harus tunduk dengan syariat. Kalau ini dijadikan sebagai kaidah hidup, coba terapkan dalam hidup antum keseharian, maka semua jadi mudah. Orang yang menjadikan perasaannya mendominasi, dia akan sulit untuk menerima kenyataan hidup. Banyak orang bunuh diri karena gak jadi nikah dengan seseorang. Banyak orang bunuh diri karena berangkat dari usaha. Banyak orang stres hanya karena masalah penyakit yang sedang menimpa dia. Kenapa? Perasaan yang mendominasi. Atau gak bisa menerima anak yang mati. Orang dicintai meninggal dunia. Itu perasaan. Hadapkan dengan akal. Anak kita meninggal, seorang meninggal kita cintai. Perasaan kita merasa sedih. Hadapkan dengan akal coba. Oh ini orang sudah mati. Akal akan berbicara begini nanti. Ini sudah mati, gak bisa hidup lagi. Hadapkan dengan syariat. Oh ternyata kita akan ketemu di akhirat. Ini bukan hilang selamanya. Cuma dahului kita saja. Akan tentram semua. Akan tentram semua. Enggak ada masalah. Banyak orang-orang teman-teman sekalian yang kasusnya atau statusnya munafik, mereka menolak syariat wahyu karena mereka mendahulukan akal ini. Perasaan sama akal mendominasi sehingga mereka lihat dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah, kita sudah yang akal atau perasaannya dianggap tidak masuk di akal. Keluarlah istilah dari mulut-mulut mereka yang mengatakan seperti orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya boleh nikah lintas agama dan Allah yang larang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Semua agama sama, semua masyarakat akan masuk surga. Ini berarti menolak berperangkat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an saatnya direvisi karena tidak masuk akal. Ayat-ayatnya sudah tidak relevansi dengan waktu dan 1000 syubhat yang syaitan tanamkan dalam akal mereka sehingga akhirnya mereka jadi simpang siur, hidupnya pun tidak jelas. Sebagaimana akan kita jelaskan banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita akan paparkan ini masih dalam pembukaan selama 3 bulan sekalian. Dan satu demi satu saya akan paparkan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita masuk dalam agama secara rinci dan masuk akal. Tidak masuk akal semua diiman. Dan nanti insyaallah dengan izin Allah saya hanya berupaya, saya berharap setelah bubar nanti tidak ada keraguan tentang masalah Islam lagi. Tidak ada keraguan, oh ternyata Rasulullah SAW sampaikan di alam barzakh begini, oh di akhirat begini, oh di surga begini, kecuali kita semua akan lihat ini. Karena sudah tidak ada keraguan nanti dalam masalahnya. Dan tujuan kita untuk itu. Makanya dulu kita hidup dalam mulia dengan Islam. Kenapa sih? Kemudian akan dapatkan dari situ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi? Dalam surah Al-Baqarah, urutan 2 surahnya ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan pernah ikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya dia adalah musuh nyata kalian. Musuh nyata kalian. Teman-teman sekalian, berbicara tentang masalah Islam, maka Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah penyempurnaan seluruh Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang lainnya dan Nabi-Nabi sebelumnya. Kata Nabi SAW, semua Nabi-Nabi diutus khusus untuk kaumnya sebelum beliau dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Dalam riwayat beliau mengatakan, aku diutus untuk ya, atau kaum-kaum, aku diutus untuk semua golongan hitam, maksudnya manusia dari tanah, dan semua golongan merah, maksudnya jin dari api. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami yang utus ke Muhammad kecuali petunjuk, menjadi petunjuk dan menyebar kasih sayang kepada seluruh orang semesta. Teman-teman sekalian, Islam ini sangat bagus dan mulia. Di antara fondasinya adalah tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada lagi dalam Islam, teman-teman sekalian, saya orang Arab, saya orang Melayu, saya orang Amerika, saya orang hitam dari Afrika, tidak ada lagi. Selama dia syahadat, mau hitam, mau putih, mau gemuk, mau kurus, mau pendek, mau tinggi, mau kaya, mau miskin, mau cacat, mau sehat, saudara kita muslim. Gak ada bedanya. Soal sholat, lihat semua. Mau tukang sampah, mau presiden, mau orang pendek, mau orang gemuk, yang pertama masuk di soal, dia punya hak di situ. Tidak ada perbedaan. Haji, semuanya sama. Pakai ihram. Presiden pun raja, ihramnya sama putih. Sama semua. Hukum halal-haramnya Islam berlaku untuk semuanya. Haram bagi di Indonesia, haram bagi di Amerika, haram di China, haram di seluruh tempat. Haramnya khamar, haram di semua tempat. Begitu pula dengan kewajiban, wajib sholat. Kita lagi di Afrika, azan zuhur sama, wudhunya sama, sholat qobliyahnya sama, tahiyat masjidnya sama, adab masuk masjidnya sama, yang batalin sholatnya sama, jumlah rakaatnya sama, sama semua. Kita punya standarisasi. Dan ini luar biasanya, Islam adalah agama internasional dan universal. Semua orang bisa masuk dalam yang memang ini berujung dari sang pencipta Allah. Tidak ada lagi rasisme teman-teman sekali. Terhapus semua dengan Islam. Dengan datangnya Islam dan orang-orang menganut Islam teman-teman sekalian, tidak ada lagi budaya, tradisi, peradaban kecuali Islam. Tidak ada. Oh, tradisi suku saya, kalau nikah perempuan pakai baju terbuka, tidak ada lagi kalau muslim. Untuk aurat, mau menikah, tidak nikah, ada urusan. Oh, tradisi suku saya, kalau menari-menari, terbuka semua bajunya. Kadang-kadang kita diangkat di Indonesia ini budaya. Lalu dipaparkan, diangkat itu sebuah prestasi, bukan prestasi. Masa kita bangga orang-orang kita diperlihatkan auratnya seluruh dunia? Setelah Islam dan lagi. Islam yang menjadi tradisi, bukan tradisi diislamkan. Kita punya standarisasi, halal haramnya jelas. Tidak ada tidak jelas. Islam agama yang luar biasa. Pernah terjadi teman-teman sekalian, seorang budak dari Muhajirin, budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam satu peperangan karena pulang di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngambil air di kali. Ada satu budak yang lain hamba sahaya dari orang Ansar ambil air juga, entah apa yang terjadi dalam riwayat dikatakan cekcok dua orang ini. Lalu budaknya Umar bin Khattab dari Mekah ini, dari Muhajir berkata, wahai Muhajirin, sini tolong saya. Seakan-akan dia mengatakan ini orang Ansar, lihat nih, membunuh saya. Orang-orang Muhajirin mendengar di zaman jahiliyah kalau sudah mengatakan wahai para Muhajirin atau mengatakan wahai Quraisy, semuanya merasa ini panggilan yang harus mereka jawab. Kumpul beberapa sahabat Muhajirin di sini, hanuskan pedang. Ini pulang peperangan masih panas-panasnya. Orang-orang Ansar, si budak Ansar mengatakan wahai orang-orang Ansar, kesini kan. Sahabat-sahabat Ansar kumpul hanuskan pedang berhadapan. Hanya karena teriakan jahiliyah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, ada seseorang sahabat yang berakar, bagaimana Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Nabi SAW datang langsung mengatakan apa? Awadah wal jahiliyah baina wa ana baina hudurikum. Apakah kalian masih menggunakan panggilan-panggilan simbol-simbol jahiliyah seperti ini sementara saya tinggal dengan kalian sudah bawa Islam? Da'ha fa'indaha mumtina. Tinggalkan, karena ini akan membinasakan kalian. Tidak ada fanatisme, tidak ada rasisme. Karena keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman postur tubuh, keragaman warna kulit, keragaman paras wajah, hanya variasi yang menunjukkan bahwasannya sempurnanya sang pencipta Allah. Bukan untuk fanatisme. Makanya kata Nabi SAW, dasar dalam Islam, la farqa bainal arabi wa ajami illa bittaqwa. Enggak ada bedanya antara turunan Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Yang paling rajin ibadah dia orangnya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu beliau jadi khalifah, terdengar di kancah peperangan teman-teman sekalian, ada isu sampai ke Umar bin Khattab, kalau Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in berkhianat di harta rampasan perang. Padahal Khalid bin Walid dia mana amanah. Tapi isu orang yang tidak suka sama dia, subhanallah di kancah peperangan pun syaitan bisa masuk. Kemudian sampai ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tahu kalau Khalid tidak melakukan ini. Apa yang dilakukan Umar? Umar radhiyallahu anhu mengutus dari Madinah teman-teman Bilal bin Abi Rabah. Bilal radhiyallahu anhu kita tahu dulu mantan budak di Mekah. Budaknya Umayyah bin Khalaf. Setelah Islam, tidak ada lagi di semua. Mau mantan budak kah, mau kulit hitam kah, yang paling bertakwa atau paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar bin Khattab sengaja berikan surat di tangan Bilal dan berkata, hai Bilal, ini kita ancam peperangan. Dan bilang sama Khalid, panglima perang di sana, Khalid bin Walid, suruh dia, perintah dia mukminin, letakkan pipinya di tanah, lalu kamu injak dengan telapak kakimu wajahnya Khalid, lalu bacakan surat saya. Ini Khalid bin Walid dulu, dalam beberapa asar disebutkan, adalah salah seorang yang pernah memiliki Bilal. Sebelum Umayyah bin Khalaf menjadi tuannya Bilal, Khalid bin Walid pernah menjadi tuannya Bilal. Tapi Umar ini mengajarkan kepada umat sebuah poin penting di sini. Bilal sempat berat. Ya Amir Mu'minin, Amr sudah tahu, tidak usah bantah. Pergi sampaikan ini. Bilal pergi ke sana. Sampai di kancah peperangan dia berbicara, maksudnya dia mengalami, dia sapu sama Khalid bin Walid, seorang muslim datang. Tidak ada lagi ceritanya dulu, mantan budak saya tidak ada. Tapi Bilal berat mau menyampaikan, kalau dia duduk. Tapi Islam teman-teman sekalian adalah agama musyarakah. Agama yang jelas, transparan, halal, haram, tidak ada ceritanya. Orang muslim yang sejati teman-teman, tidak ada yang tersembunyi begini ya. Jelas semua. Kalau dia bicara itu apa yang ada dalam hatinya. Halal, haram, halal dinikmati, haram ditinggalkan. Tidak ada tutup-tutup, tidak ada tutup-tutup. Muslim semuanya jelas ini. Dan ada tidak punya takut kecuali kepada sang pencipta Allah saja. Maka Bilal berkata, oke Khan, Amir Mu'minin mendengar berita kalau kau berkhianat dalam menerima, ada isu sampai. Dan untuk memastikan itu, dikirim surat ini di tanganku untuk memastikan badan. Dan surat ini, saya pun belum tahu isinya apa. Tapi pesan Amir Mu'minin, maafkan saya, kamu disuruh letakkan wajahmu di tanah, saya letakkan kaki saya di wajah, baru saya baca surat ini. Dilarang menyampaikan, tapi pesan dari Amir Mu'minin. Dan Islam sudah mendongkrak dia dari rasa takutnya, rasa khawatirnya kepada manusia pindah kepada sang pencipta Allah. Ini pesan Amir Mu'minin, harus disampaikan. Dia kaget, ternyata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu lebih kuat imannya. Khalid bin Walid tersenyum lalu mengatakan, wahai Bilal, masa jahiliyah sudah lewat. Sudah tidak ada ceritanya itu, jangan kau takut dengan saya. Lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan. Sekarang saya akan keluar dari kemah, kamu ikut, saya akan iklankan ke seluruh pasukan apa perintah Amir Mu'minin dan lakukan ini. Khalid bin Walid keluar, pegang tangannya Bilal. Wahai muslimin, kebetulan di pasukan itu banyak sekali orang Quraisy. Dulunya di zaman jahiliyah itu tokoh-tokoh Quraisy itu di pasukannya Khalid bin Walid. Yang tahu posisinya Khalid bin Walid, tahu posisinya Bilal. Tapi sudah muslim semua. Khalid bin Walid tahu, sebelum dilakukan, dia sampaikan dulu. Wahai Quraisy, terutama di mata Quraisy. Wahai muslimin, Amir Mu'minin Umar bin Khattab telah mengutus saudara kita Bilal untuk memastikan ada isu sampai kepada Amir Mu'minin kalau saya berkhianat di Madinah. Dan perintah Amir Mu'minin, ini suratnya, masih di tangan utusannya Bilal. Tidak akan dibaca sampai saya meletakkan wajah saya di tanah, lalu Bilal menginjakkan kakinya, kemudian dia membacakan kepada saya. Maka jangan pernah ada yang marah kepada Bilal. Yang luar biasa teman-teman sekalian. Di dalam pasukan mereka semua mengatakan, sami'na wa atha'na, kami terima itu. Ah, silahkan lakukan. Maka Khalid bin Walid meletakkan wajahnya di tanah, Bilal injak dengan telapak kakinya, lalu berkata membuka surat. Dari Amir Umar bin Khattab kepada panglima perangku Khalid bin Walid, saya mendengar berita bahwasanya kamu telah berkhianat di ghanimah. Jawab saja iya atau tidak. Khalid bin Walid kadang-kadang diinjak wajahnya mengatakan tidak. Kata Bilal, selesai, risau Amir Umar bin Khattab. Tutup, pulang kembali ke Madinah. Tapi Umar bin Khattab ingin dipesan teman-teman sekalian, karena beliau tahu di sana banyak orang Quraisy. Kalau dalam Islam, nggak ada lagi bedanya. Semua sudah sama. Dan di sini tujuan Umar bukan ingin menghinakan Khalid, ingin menerapkan sebuah hukum syar'i. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berdiri di depan Hajar Aswad sambil teriak mengatakan, "Hai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan mencium." Ini memberikan pelajaran, bukan menghina Hajar Aswad, bukan. Tapi tujuannya untuk menyampaikan kepada umat, jangan berlebihan. Hajar Aswad hanya dicium, tidak lebih daripada itu. Tidak usah kopiannya digosok-gosok. Ditanya kenapa wangi? Wangi pasti, kerajaan saya dikasih minyak wangi. Jutaan orang yang cium gimana? Jelas, hukum syar'i jelas. Islam itu semuanya gamblang. Kita sudah sama. Teman-teman sekalian, di dalam Islam juga hukum-hukum syar'inya jelas. dari hal yang kecil, dari pakai sendal, makan, masuk masjid dengan menggunakan sisi kanan terlebih dahulu, tidak bernafas pada saat makan dan minum, ditahan sebentar, berhenti makan sebelum kenyang, dan sekian banyak hal, pakai baju lah, makan lah, masuk kamar mandi lah, berhubungan biologis lah, mau keluar rumah lah, ada doanya, ada tata caranya, ada adabnya, sampai kepada bagaimana mengurus jenazah, mengobati orang sakit, menghadapi syaitan, kesurupan, dan seterusnya sampai meninggal dunia. Jelas semuanya diajarkan. Dan kalau orang melanggar kriminal, maka ada hukum syar'i. Pencuri tangkap, potong tangannya. Penyihir tangkap, penggal lehernya. Orang membunuh, bunuh dia. Baik, banyak orang mengatakan Islam keras sekali. Di antara yang banyak mengucapkan ini, yang dikembangkan oleh orang-orang liberal sekarang di Indonesia dan beberapa negara Islam, yang mereka ini sebenarnya dikader oleh para orientalis. Orientalis beberapa pendeta dan pastor yang ada di Kanada dari kampus McGill, yang khusus kampus itu dibiayai untuk mempelajari Islam, bukan untuk masuk Islam, untuk mencari kemahan Islam. Sekarang hampir banyak negara-negara Islam yang dikasih beasiswa dari kampus ini, terutama di sebuah istimewa. Dan Indonesia termasuk targetnya adalah UIN. Sekolah agama, Universitas Islam Negeri, pulang bisa jadi dosen, jadi rektor, mungkin bisa jadi menteri agama. Dikasih biaya. Saya punya beberapa teman yang tamat dari sana, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah Allah kasih hidayah. Pada saat kembali masih bisa mengikuti hakim mulai dari ibu syari yang benar. Mereka menyebarkan isu segala macam isu yang tidak benar, segala macam hal yang tidak masuk di akal. Di antaranya tentu mereka mengatakan bahwasanya Islam terlalu kejam. Kenapa pencuri harus dipotong tangannya? Kenapa orang berzina harus dirajam? Kenapa orang yang membunuh harus dipenggal lehernya? Ini teman-teman sekalian, secara zahir seakan-akan benar. Tapi saya ingin jelaskan teman-teman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an sebuah ayat mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas, potong tangan bagi pencuri, penggal kepalanya penyihir ataupun orang berbunuh, dirajam orang yang berzina kalau sudah menikah atau dicambuk kalau belum menikah, kata Allah fil qisas, dalam hukuman-hukuman itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian yang orang-orang yang berakal. Ini teman-teman tanya, gimana caranya kita memahami potong tangan itu sebuah kemakmuran, penggal leher sebuah kemakmuran, karena para orientalis dan sekarang dikembangbiakkan perkataan mereka oleh para orang-orang yang berakal ini, mengatakan Islam tidak relevan lagi, terlalu kejamlah dan seterusnya. Contoh tadi masalah kisos. Teman-teman sekalian, saya ingin berbagi pengalaman saya di sana. Kurang lebih 7 tahun Allah mengundangkan saya di sana, di kota Madinah, karena dari SMA sampai S1 pada saat itu. Saya pernah menghadiri sendiri kisos. Kalau potong tangan saya tidak hadiri, tapi saya pernah menghadiri kisos kepala. Di Saudi itu teman-teman sekalian, kalau ada orang yang melanggar, misal dia kepergok, ketangkap dia lagi melakukan kriminal. Beda hukum kepergok dengan orang yang tidak kepergok ya, dalam syariat kita. Kalau orang ketangkap lagi berzina di hotel, ketangkap lagi mencuri di toko emas, ketangkap lagi bakar menyan penyihir, ketangkap, hukum syar'inya taubat, tidak taubat, kisos. Gak ada toleransi. Teman-teman sekalian, ini penting dipahami ya. Kepergok ini penting, karena kita bahas panjang lebar juga berhubungan dengan yang sekarang lagi dibahas dalam surah Al-Maidah di pasal dan seterusnya. Ini banyak sekali relevansinya dengan kejadian-kejadian sekarang berhubungan dengan hukum Islam. Karena kita seperti lagi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pertahankan agama ini kan. Seperti itulah. Teman-teman sekalian, di Saudi kalau ada orang mencuri misalnya, mencuri, lalu kepergok mencuri di toko emas atau seterusnya, kemudian ditelusuri ternyata memang dia betul terbukti, bukan karena diintimidasi, bukan karena dalam kondisi gila normal, maka diiklankan malam Jumat, kena kisos pengadilan jatuhkan hukum, diiklankan malam Jumat si fulan bin fulan dari negara ini telah mencuri di toko ini, begini kronologisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya, kemudian dia akan kena kisos potong tangan besok di Masjid Nabawi misalnya. Malam Jumat iklan, semua TV, radio, koran, keluar informasi. Hal kita ramai-ramai pergi ke lapangan. Kalau di Madinah dulu di Masjid Nabawi ada di dekat Bani Thaqif. Bani Thaqif ini dulu Bani Thaqif ya. Ini tempatnya Abu Bakar dibaiat radhiyallahu anhu. Dulu ada di kebun kecil. Tempatnya mungkin sekitar 20 kali 20 meter atau 10 kali 20 meter. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada atau tidak, tapi perpustakaan Raja Abdul Aziz ada di sebelah masih ada saya lihat terakhir. Kita lapangan bus itu di Kisos. Prosesnya teman-teman sekalian, orang ini akan ditangkan, kemudian akan ada 3 mobil, ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini, ada mobil pengadilan yang akan memberikan kesaksian kepada raja nanti, dan ada mobil ambulan yang akan mengurus dia. Setelah potong tangan, ada tim medis yang mengurus dia. Karena hukum Islam, tangannya dipotong, bukan dibiarkan dia mati begitu saja. Yang terjadi teman-teman sekalian, akan disampaikan si pulang telah melakukan begini-begini, dia kena kisos. Kalau tangannya jatuh sendirinya, dipotong, dia terikat, kemudian dipotong tangan. Setelah dipotong, digantung tangannya 3 hari. Hikmahnya apa kira-kira? Kira-kira teman-teman sekalian, kalau pada saat proses pemotongan tangan yang diiklankan secara nasional tadi, apalagi yang sempat hadir di situ, kalau berpikir mencuri, kira-kira mau mencuri ya? Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Makanya Allah bilang itu ada kemakmuran di hidupan. Coba kalau kayak umum kita sekarang, mencuri pagi, sobo siang, malam keluar. Itu yang kita, saya tidak nyinggung siapa. Keluar lagi 2 bulan, 3 bulan, mencuri lagi, masuk lagi. Kadang-kadang ada mencuri, sengaja mencuri teman-teman sekarang. Karena di penjara makan gratis. Coba potong tangannya. Dan hukum Islam kalau sudah dipotong tangan kanannya, masih mencuri tangan kirinya. Masih mencuri kaki kanannya. Masih mencuri kaki kirinya. Kalau dia masih menjadi otak pencurian selain itu pun dikisos, itu tidak kepalanya. Tapi satu orang dihukum, 10.000 orang berhenti mencuri. Dan orang yang mengatakan potong tangan itu kejam, tidak relevan lagi. Ini orang yang belum pernah mengalami pencurian. Coba kalau kita pulang ke rumah, kita dapat di rumah kita sudah dirampok, sudah dicuri, dan kita lihat pencurinya lewat. Kira-kira kalau kita pegang pisau, apa yang kita lakukan? Potong tangannya. Mungkin kita akan kejar tusuk dia, lemparin pisau, teriakin. Bukan begitu. Islam datang, tangkap dia, biarkan wali, pemerintah yang hukum, iklankan secara nasional, semua dengar, semua lihat. Biar kapok berhenti. Jadi ini adalah hikmah syar'i ini. Hukum dari langit meliputi bagaimana caranya. Sama dengan orang mencuri teman-teman yang saya pernah, maaf, orang yang membunuh. Ini saya pernah hadir sendiri. Malam Jumat diiklankan si pulang, bin pulang. Malam Jumat diiklankan seperti tadi, si Fulan bin Fulan telah membunuh, gitu kan? Membunuh kronologisnya seperti ini, besok dikisos bisa di Masjid Nabawi. Ini contoh saja, kemudian malam Nabi Jumat kita ramai-ramai ke sana, ada polisi buat pagar betis, ada 3 mobil tadi, mobil penjara yang bawa dia, mobil pengadilan yang akan melapor kepada kerajaan kalau sudah dikisos, kemudian juga ada mobil ambulan yang akan membawa jenazah. Tapi ini agak berbeda sedikit, teman-teman. Kalau dia akan dikisos, di sebelah kanannya orang yang akan dikisos kepalanya ini ada walinya orang yang dibunuh. Misal ayahnya, kakaknya, anaknya di sana. Maksimal 3 orang. Dan mereka tidak bisa ngomong, mereka cuma bisa berikan isyarat dengan tangan. Al-Bujurnya dengan benar, dia melangkah langkah pertama, dia balik ke walinya orang ini. Berikan isyarat kan? Maaf kan? Enggak ada. Tetapi dia melangkah langkah kedua, balik dari sana. Dia langkah ketiga, balik lagi. Dia terakhir pedang diangkat, dia balik ke sana. Kalau tidak ada reaksi, enggak. Tapi teman-teman sekalian, kalau dari 3 langkah tadi itu ada 1 dari 3 orang yang hadir dari walinya, orang yang dibunuh, angkat tangan, berikan isyarat, saya maafkan, berhenti kisos. Enggak jadi kisos, karena tujuannya bukan hilangkan kepalanya orang. Tujuannya hikmah syar'i adalah, ini keluarga-keluarganya, lihat ya, yang membunuh keluargamu, ini orangnya. Kami akan hukum sekarang, tidak ada hubungan sama istrinya, sama anaknya, kerabatnya, tidak ada perang keluarga ini. Anak membunuh sama anak yang dibunuh bisa menikah, karena belum tentu anaknya buruk seperti orang tuanya. Tidak ada bedanya. Setiap jiwa menanggung sendiri tanggung jawabnya. Berapa banyak sahabat yang orang tuanya kafir, tapi tidak hubungannya dengan kisah mereka. Masing-masing menanggung, semua orang menanggung amalnya sendiri. Makanya dari sisi ini juga teman-teman sekalian, jangan membanggakan amalnya orang lain. Banyak orang selalu bangga dengan amalnya orang tuanya. Ayah saya itu hebat karena selalu suka berahim keluarga, bantu orang miskin. Benar, itu ayahmu. Kamu bagaimana? Hah? Ibu saya itu bangun subuh baca Quran, luar biasa. Ya itu ibumu, sudah dicatat. Kamu bagaimana? Jangan bangga dengan amalnya orang. Gini. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Sudah masuk waktu? Nah, baik, saya tutup dengan kisah ini baru kita lanjut insyaAllah di Indonesia. Saya pernah berdialog dengan salah satu dokter dari UIN. Tanpa disengaja, subhanallah, saya tipologi orang yang tidak mau berdebat. Karena ini ada salah satu dosa besar orang kalau berdebat, apalagi kalau tanpa dasar ilmu, lebih jauh lagi kalau tidak ada apa hasilnya. Hanya akan mendatangkan hal yang kosong, pertengkaran kosong, gak ada gunanya sudah. Kalau dengan ilmu, ya dengan dalil-dalil syariah yang benar, ada masalah. Tapi subhanallah, saya satu waktu di masjid di daerah Buah di Sulawesi Selatan. Tentu saya tidak ada jalan untuk berjumpa, saya temani ayah saya. Saya kebetulan duduk di bawah mimbar di depannya saya. Ada satu orang dokter berbicara tentang Al-Baqarah 120. Bunyinya Alhamdulillah Ibn Syaitan Al-Ali Walal Tawta Angkal Yahud Walal Nasara Atat Tani Miladahu. Tidak akan berita untuk Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Gitu kan? Pertama jelaskan Yahudi sudah benar, Nasrani sudah benar. Tidak ada masalah. Di tengah-tengah khutbahnya apa kan? Tapi kita orang Islam tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Karena semua orang buat baik masuk surga. Wah ini unik ini. Ini luar biasa. Habis selesai khutbah, dia sholat jadi imam. Habis salam saya datang sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, saudaraku, tadi antum bilang, anda bilang tadi, semua agama sama. Artinya semua bisa masuk surga. Betul gak ya? Pertanyaan orang-orang di berat ini selalu apa? Kamu ini siapa? Kita mau apa? Saya khalifah selama. Kita gak usah nanya. Gak perlu kita. Saya datang bertanya di sini. Anda khutbah Jumat loh ini sampaikan ke seluruh umat. Mungkin yang hadir 2.000 orang. Mesti cari yang besar. Jawab loh. Saya ingin dijawab. Lalu dia bilang, lalu saya bilang sama diri ini, begini saja, saya minta tolong jawab perkataan saya, pertanyaan saya, jawab. Saya tidak butuh referensi, tidak butuh rujukan, tidak usah datangkan kitab ini, buku ini, ulama ini, tidak usah. Anda pribadi, seorang dokter, membawa nama agama Islam. Bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah dalam surah Al-Baqarah? Bunyinya semua anak TPA hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Allah berfirman mengatakan telah kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik dan mereka akan kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Coba sesuai dengan pemahaman anda sendiri seorang dokter apa yang dipahami dari ayat ini? Berikan saya jawaban. Tidak usah datang dengan rujukan. Dia kira saja teman-teman muslim. Allah bilang kafir dan dia tidak kafir bagaimana? Baik bagaimana dengan sabda Nabi SAW di riwayat Imam Muslim tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, Majusi penyembah api yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi lalu tidak beriman pada risalah saya dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali masih jadi penghuni neraka. Nabi SAW mengatakan jadi nabi dari penghuni neraka. Kenapa anda mengatakan jadi tidak? Semua orang bisa masuk surga. Terus tiba-tiba dia diam lalu dia bilang bagaimana perasaan mereka kalau kita ucapkan? Saya ketuk dan demi saya mengatakan ini bukan masalah perasaan saudara. Ini masalah keyakinan. Mestinya anda sebarkan keyakinan yang benar. Jangan malah sebaliknya. Kalau semua agama sama, kita pindah Nasrani aja lah. Enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Gak akan jadi muslim sholat lima waktu, banyak haramnya. Gak bisa ya. Emang harus dipinya satu, gitu kan. Gak mungkin. Akhirnya bagi temusin datang terus bawa dia dan keluar. Tapi ini contoh saya. Nanti akan banyak lebar panjang lebar kita jelaskan lebih jauh tentang beberapa perilaku yang perlu diluruskan. Semua Allah berikan hidayah dari orang-orang yang berani. Banyak sekali mereka membuat syubhat dalam agama sehingga mereka sendiri hidupnya bimbang. Allahumma kita lanjutkan insya Allah setelah bahasa Indonesia. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tempat yang kita minoritas, maka wajar dipimpin oleh orang-orang muslim. Tapi salah satu hukum syar'i kita memang tidak boleh di komunitas Islam dipimpin orang-orang muslim, itu hukum syariat Allah. Kalau kita berada, teman-teman sekalian, di komunitas non muslim, wajar mereka memimpin. Itu hak mereka untuk memimpin. Tapi di komunitas Islam tidak bisa memang. Dan ini bukan berarti tidak menghormati ya. Justru kita saling menghormati kalau di komunitas kita, kita yang memimpin. Di komunitas mereka, akhirnya mereka memimpin. Akhirnya maksimal. Itu keadilan ya. Semuanya di situ keadilan. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Sebagaimana saya yakin sekali, kalau seandainya ada orang-orang yang memaksakan diri untuk seorang muslim menjadi pemimpin di wilayah non-muslim, sulit sekali diterima. Seperti di Amerika, seperti di Australia, seperti di Jepang, ya, itu tidak mungkin. Begitu pula dengan komunitas muslim, itu sangat aneh sebenarnya. Ya, karena akan bentrok dengan agama ya, mayoritas yang ada. Dan subhanallah, setiap kali muslimin yang jadi pemimpin, tidak ada orang minoritas yang tertindas. Selama ini Indonesia, alhamdulillah, non-muslim hidup dengan tenang, dapat izin tinggal, mereka berusaha, mereka anak-anaknya sekolah, bangun sekolah, tempat-tempat ibadahnya makmur, tidak ada sesuatu yang diganggu. Nah, ini sesuatu yang adil, sesuatu yang adil. Baik, kenapa sekarang umat Islam harus marah? Ada masalah apa sebenarnya? Dan ingat, saya sudah bilang teman-teman sekalian, dalam Islam tidak diajarkan sebuah poin penting. Kita kalau sedang membenci seseorang, kita bukan membenci fisiknya, etnisnya, sukunya, postur tubuhnya kah, paras wajahnya kah, kalau bukannya, yang kita sedang benci perilakunya. Itu penting. Dan memang Islam mengajarkan bagaimana kaidah itu. Kalau teman-teman paham ini, ternyata kita disuruh untuk meluruskan, memerangi perilaku-perilaku yang salah, dan itu tidak berlaku secara umum. Siapa yang salah, dia dihukum. Maka tentu inilah keadilan. Ini keadilan. Masalah kasus gubernur DKI bukan karena turunan Cina, sama sekali. Kalau hubungannya sama sekali dengan etnisnya, lalu hubungannya dengan sukunya, lalu hubungannya dengan paras wajahnya, lalu hubungannya dengan postur tubuhnya, tapi ada perilaku. Dan perilaku ini kalau salah diluruskan. Perkataan orang ini mengatakan kaum muslimin dibohongi oleh Al-Ma'idah 51. Perkataan ini bobotnya berat sekali yang bagi umat Islam. Bobotnya berat ya. Saya yakin kalau ada seorang pendeta atau pastor yang berkata, atau gini aja, ada seorang muslim dia berkata di komunitas Nasrani, kalian jangan mau dibohongi dengan Matius ayat sekian, hanya karena supaya si muslim dipilih jadi pemimpin di sini. Kira-kira diterima gak sama orang komunitas Nasrani? Kalau orang muslim mau jadi pemimpin di satu wilayah non muslim, lalu dia bilang, kalian jangan mau dibohongi dengan surah Matius atau ini ayat sekian, saya yakin masyarakat Nasrani tidak menerima karena membawa nama kitab mereka, kan gitu. Ada banyak orang-orang liberal. Orang liberal ini saya melihat sekarang, ini adalah orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Persis sama orang munafik. Namanya muslim, bawa-bawa kalimat-kalimat Islam, tapi bencinya dengan Islam luar biasa. Banyak hal yang mereka perangi Islam dan terang-terangan. Dan kaum muslimin kesulitan menghadapi dari sisi tanda kutip karena mereka membawa nama Islam. Mereka berbicara dengan Al-Quran. Mereka berbicara menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran jelas menentu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, clear semuanya. Perkataan gubernur ini, teman-teman sekalian, mengandung tiga makna. Bapak Ibu jangan mau dibohongi dengan Al-Ma'idah 51. Baik. Artinya, jangan mau dibohongi dengan pemilik Al-Ma'idah 51. Siapa itu? Allah. Artinya Allah, jangan kalian mau dibohongi oleh Allah yang telah menurunkan Al-Ma'idah 51. Ini berat ini. Berat. Dan dia tidak sadar dia sedang menghina agamanya sendiri. Injil pun turun yang kalian suka baca, yang kalian yakini kebenarannya, yang di dalamnya ada Al-Ma'idah 51, jangan mau dibohongi dengan itu. Dan membohongi satu ayat dalam Al-Quran berarti membohongi semua Al-Quran. Berarti semua kita itu jangan dipercaya. Makna yang ketiga, ini semuanya kena. Semua orang-orang yang menyampaikan kepada kalian tentang Al-Ma'idah 51, jangan dipercaya. Siapa menyampaikan Al-Ma'idah 51? Para ulama dan dai. Bagi semua pemimpin kalian agama jangan dipercaya. Makanya kok Islam marah. Baik, itu kan cuma kata-kata. Hati-hati teman-teman, kata-kata pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar, sekarang begini. Kalau ada orang dari luar masjid ini datang lalu dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam. Satu menit lagi masuk mati, masuk surga kan? Cuma tiga orang yang jawab. Aku ragu nih. Syahadat satu menit lagi mati masuk surga. Ada banyak riwayat. Ada seseorang di perang Khaybar, orang Arab Badui. Dia rupanya melihat pasukan muslimin mengepung benteng Khaybar dengan Yahudi. Lalu kemudian dia bertanya-tanya Islam kepada para sahabat, akhirnya tertarik masuk Islam. Dia tanya, bagaimana saya masuk Islam? Kata para sahabat, datang ke Rasulullah, itu urusan Allah di depan. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Karena Nabi SAW ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selesai syahadat, Nabi SAW lagi bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian kata Nabi SAW, kasih orang ini, yang baru masuk Islam dikasih. Dia bilang, ya Rasulullah, orang itu bilang, saya masuk Islam bukan untuk harta ya Rasulullah. Saya dengar dari orang-orang sahabat-sahabat anda ini, kalau mati terbunuh menghadapi Yahudi ini, masuk surga langsung. Kata Nabi SAW, tentu saja. Betul itu janji Allah. Dia bilang, saya berharap ya Rasulullah bukan harta. Saya berharap anak panahnya Yahudi terlempar dari benteng mereka, kena di sini, tembus di sini. Dia tunjuk titiknya. Lalu kata Nabi SAW, kalau kau jujur kau akan dapatkan. Kau mati syahid, kau masuk surga. Subhanallah, begitu percikan takdir diucapkan, serangan sudah mulai terjadi dari orang-orang Yahudi, orang yang pernah mati orang ini. Dan panahnya Yahudi kena di titik yang dia tunjuk. Kena di sini, keluar di sini. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, orang tadi itu mati, yang baru masuk Islam. Nabi SAW datang, lalu mengatakan dalam bahasa Arabnya, ahuwa, huwa, apakah orang ini tadi yang baru syahadat? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang membenarkan janjinya. Siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orang. Baru syahadat ini syahid. Syahadat kata-kata bukan? Baik, kalau ada seorang muslim, dia bilang dengan kata-kata, saya buta. Na'udzubillah, hatinya ikut memang mau tinggalkan agama Islam. Tinggalkan Islam, dengan satu kata, saya buta. Lalu satu menit kemudian dia mati, masuk mana? Alhamdulillah, ini suara yang saya tunggu. Dari tadi senyap. Seperti ragu dengan agama itu. Jadi jelas sekali kan, manusia dipakai kata-katanya. Sekarang kita ceramah itu turun sini dengan apa? Al-Quran turun dibaca, tulisan dibaca, diucapkan. Semuanya. Orang berdiskusi, orang berbisnis, orang memimpin, menjadi pemimpin. Kata-kata yang jual, diucapkan. Baru kemudian yang lainnya produk ikut. Baru kemudian akad ikut. Kita berpengar. Tidak boleh sembarangan diucapkan ini. Baik. Kalau dalam Islam teman-teman sekali, kalau ada orang ke pergok, tadi saya bilang di awal bahasan kita, ketahuan melakukan satu perbuatan, hukumnya dalam Islam tetap dihukum walaupun dia taubat. Ada pencuri lagi ditangkap pencuri, lalu sementara diproses mau dipotong tangannya, ternyata di dalam penjara dengar ceramah taubat, apakah potong tangannya berhenti? Tidak sama sekali. Ada orang berzina di hotel, ketangkap, kepergok, diproses lagi diproses hukum, dia tunggu di penjara. Kemudian dia tahu benar suha. Apakah berarti wajarnya berhenti? Ya. Kalau kepergok tidak. Makanya pernah ada sahabat perempuan berzina, dirajam oleh Nabi SAW. Sudah tahu buat dia. Dia tahu buat. Sampai Nabi bilang sama dia datang, ya Rasulullah. Perempuan itu bilang, saya berzina. Hukum saya Rasulullah. Saya sudah menikah nih, saya zina. Saya merasa berdosa besar. Kata Nabi SAW, apa kau hamil di benar ya? Kata Nabi, ulama, sampai kau selesai melahirkan. Maunya Nabi SAW, taubat saja sudah. Jadi, tapi perempuan ini habis melahirkan, dia tidak puas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sudah lahir anak ini. sucikan saya. Kata Nabi SAW, dia punya hak untuk disusui. Susui dulu anak 2 tahun. Supaya dia pulang taubat, enggak usah datang ke sini, selesai. Tapi ternyata perempuannya tidak puas, dia kembali lagi, ya Rasulullah, anak ini sudah selesai. Sudah saya susui haknya, sucikan saya tidak bisa tenang. Kata Nabi SAW, para sahabat baik, ikat baju ini, diikat di rajam. Waktu lagi di rajam, dilemparin batu. Ada satu sahabat, lempar batu sambil mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Perempuan ini sudah taubat loh ya. Lagi dirajam, semoga Allah melaknat apa kata Nabi SAW, jangan kau melaknatnya, karena dia telah taubat, kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, cukup untuk mereka. Taubat tetap dihukum karena kepergok atau dia datang mengaku. Jelas ya? Baik, kenapa umat Islam sekarang masih menolak permintaan maafnya orang ini? Karena dia kepergok. Dia jelas-jelas ucapkan, ada sortingannya, dia ucapkan kepergok berarti. Jadi, kalau hukum Islam ini agak berat. Ini hukumnya kalau dalam Islam sudah dibongkar. Atau dia disalib, kemudian dilempar sampai mati. Atau dipotong tangan kanannya dengan kaki kirinya, atau sebaliknya tangan kiri dengan kaki kanan, atau diusikkan, diasingkan. Tapi umat Islam bisa tidak minta itu. Udah hukum Islam aja, hukum negara saja. Hukum negara, orang kalau percoreng begini gak boleh lagi menjabat. Memang itu minimal copot, gak boleh lagi ikut pilkada, memang begitu. Selain memang umat Islam tidak bisa dipimpin oleh orang non-Muslim gitu kan. Jadi ini hukum memang. Baik teman-teman sekalian, saya akan baca ayat-ayat yang sekarang sedang didiskusikan dan saya melihat sebenarnya, Allah alam, saya pribadi melihat, kita tidak usah, jangan cuma membaca Al-Ma'idah di pasar. Ini seperti Allah sedang sentil umat Islam sekarang, tanda kutip ya, jangan salah pahami kalimat saya ini. Jangan lagi pelintir-pelintir. Jadi Allah sedang mengingatkan kepada kita dengan ucapan orang ini supaya kembali ke agama kita. Ternyata di Al-Quran, di kitabku yang aku turunkan ada kalimat itu loh. Dan saya lihat luar biasa ini. Bagaimana semua ormas, semua muslim yang pemahamannya berbeda-beda bersatu untuk membela Al-Quran. Ini satu hal yang luar biasa. Hanya dengan perkataan ini. Saya melihat perkataan orang ini persis seperti apa yang diucapkan Sumayyah radhiyallahu anha, sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini yang wanita pertama mati syahid dalam Islam. Budaknya Abu Jahal. Ya Abu Jahal itu ibunya Ammar bin Yasir, suaminya Yasir yang juga mati syahid. Wanita pertama mati syahid dalam Islam. Waktu dia lagi berdarah-darah dipukul, ditumbukin, dimacam-macam sama Abu Jahal, Abu Jahal bilang, "Hai Sumayyah, aku mau tidak takut dan tidak rasa sakit." Kebetulan dia lagi hamil karena Abu Jahal, saya akan tompak kamu, dia lagi tompak dengan kulit sini, saya akan tompak perutmu, saya akan buka. Tiga anak namanya Muhammad. Apa kata semuanya? Hai Abu Jahal, yang buat kau buat seperti ini adalah Allah untuk memuji keimananku. Buat apa saja yang kau buat, saya tidak peduli walaupun sampai mati. Jadi sebenarnya yang membuat orang ini mengucapkan, kalau saya tidak peduli, saya dan Allah yang mengingatkan kita sebenarnya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dan peringatan di dalam manusia. Berapa banyaknya perpecahan terjadi dengan umat Islam Indonesia. Berapa banyak penyusupan pemahaman yang luar biasa. Sampai dalam akademik kita pun dipelajari masalah filosof. Dan dinamakan filosof Islam. Karena tidak pernah ada filosof dalam Islam. Tapi sudah sampai pada tingkat semua kurikulum materinya, pergaulannya, berapa banyak dalam umat Islam dengan namanya Abdullah, namanya Ahmad, namanya Muhammad, istrinya Aisyah, tapi enggak ada simbol-simbol Islam dalam kehidupan mereka. Semuanya jauh dari Islam. Al-Ma'idah 51 cuma pemicunya, teman-teman sekalian. Saya akan bacakan ke teman-teman dengar baik-baik Al-Ma'idah 51 sampai Al-Ma'idah 59. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini landasan hukum syar'i. Jadi di komunitas Islam tidak boleh memimpin non muslim. Sebagaimana di komunitas mereka, kita tidak memimpin, mereka yang memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Ma'idah 51-nya, Al-Ma'idah surah nomor 5. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan pernah kalian menjadikan, disebutkan di sini, al-yahuda wan nasara, Yahudi dan Nasrani, dua-dua ahli kita. Jangan pernah jadikan awliya. Awliya jangan daripada wali. Sekarang dialihkan maknanya. Wali itu berarti adalah teman sejati. Teman-teman saya mau tanya, kalau wanita mau menikah butuh apa? Wali. Siapa itu wali? Penopang, penarung, penanggung jawab. Itu maknanya wali. Ayahnya wanita. Kalau di komunitas pemerintahan, rajanya atau presidennya itu namanya wali. Gubernur, bupati, pemimpin wilayah kota itu namanya wali. Kalau mau dijabarkan menjadi makna nanti sahabat dekat dan segalanya, itu cuma sekedar tambahan. Makna asalnya penopang, penawar, penanggung jawab, namanya wali. Memang begitu. Dengarkan ayatnya, kata Allah, jangan kalian menjadikan, hai orang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani pemimpin-pemimpin kalian. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka, di komunitas mereka, pemimpin mereka, silahkan. Tapi komunitas kalian, jangan. Lalu kata Allah, wa may yatawallahum minkum, siapa yang coba-coba menjadikan mereka sebagai pemimpin di komunitas kalian, fa innahu minhum, fa innahu hunya ini teman-teman, damir ini, kata ganti ini, hu kembali pada individu. Artinya siapapun secara individu yang mendukung ya kepemimpinan orang muslim dengan umat Islam, maka sama saja dengan orang-orang ini. Inna Allah la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 53-nya. Maaf, ayat 52-nya. Ini ayat 52 sudah turun teman-teman 1400 ya. Tahun sekian yang lalu. Tapi subhanallah kalau saya baca terjemahnya nanti renungi baik-baik seperti baru turun malam ini di masjid kita ini. Allah mengungkapkan kepada kita, dilihatkan di depan mata kita sekarang, mana orang mukmin sejati, mana orang munafik, mana orang kafir. Allah bilang ayat 52-nya, jadi bukan cuma 51. Bunyinya, فَقَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Dan kalian melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Mereka berlumba-lumba membela pemimpin-pemimpin non-muslim itu di tengah komunitas Islam. Ya turun, mereka sambil berkata, nahsya an tusibana da'irah, kami khawatir ditimpa da'irah. Da'irah itu maksudnya adalah kerugian dunia, jabatan, proyek, apalah. Ya. Ini 1400 tahun lalu Allah sebutkan. Lanjutan 51, baca ke 52-nya. Lalu kata Allah, fa'asallahu an ya'tiya min fakhi aw amrin min indihi wa yusbi ala ma asaru fi anfusin nadihin. Pasti Allah akan datangkan kemenangan atau jalan keluar dari sisinya, dan orang-orang munafik itu pasti akan menyesal terhadap keputusan mereka. Ayat 53 ini, wa yaqulu alladziina aamanu, dan orang-orang beriman, kita sebenarnya disuruh berkata kepada orang-orang kafir yang sedang didukung oleh orang-orang munafik ini, karena kita tahu siapa orang munafik. Karena Islam tidak tahu orang munafik itu bukan muslim. Namanya muslim. Di zaman Nabi SAW, pimpinan orang munafik namanya Abdullah bin Abi Salamun. Abdullah namanya. Turun surah munafik pun menjelaskan siapa Abdullah itu. Karena sekarang kau namanya nama Islam, tapi benci Islam, itu baru sama saja. Kata Allah di sini apa? Wa yaqulu alladziina aamanu. Dan orang-orang beriman kepada berkata kepada orang-orang kafir, ahaulai alladziina aqsamu billahi ala imanin innahum lama'akum. Apakah orang-orang munafik ini berkata bahwa dia bersumpah bahwa mereka akan mendukung kalian? Habitat a'maluhum. Ketahuilah dalam agama kami tahu orang-orang seperti ini seluruh amalnya akan hancur. Fasrau khasirin. Mereka juga akan rugi dunia dan akhirat. Percuma. Enggak akan diterima oleh Allah. Ayat 54-nya. Ya ayyuhalladziina aamanu. Hai orang-orang yang beriman. Man yartadda minkum 'an diinih. Siapa yang mau coba-coba murtad dari agamanya, tinggalkan al-Islam. Ada satu orang murtad, tinggalkan saja, gak usah hiraukan, gak usah lihat. Karena Islam gak kudu sama dia, dia yang kudu sama Islam. Kita kalau satu orang murtad, kita seperti kebakaran jenggot tadi bicara semua. Untuk apa teman-teman? Tetangga itu masih banyak yang belum sholat, masih banyak yang miskin butuh sedekah, masih banyak yang belum bisa baca Quran, masjidnya masih belum bagus, masih bisa berdiri renovasi. Cari orang yang mau. Kalau orang-orang seperti ini, pikirkan saja mau diapain. Kata Allah, hai orang beriman, siapa yang coba-coba murtad dari agama kalian, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ, maka pasti Allah akan datangkan gantinya satu orang itu dengan satu kaum. Dan istilah kaum teman-teman digunakan untuk tiga orang ke atas jumlahnya. Jadi Allah bilang, kalau satu orang murtad, tak usah khawatir, Allah kasih gantinya minimal tiga orang. Sifatnya mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka selalu merendah di depan orang-orang beriman. izzatin alal kafirin, mulia di depannya orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berperang, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak pernah takut sama sekali kecuali kepada Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat 55. Innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya tempat kalian bersandar, penanggung kalian, penanggung jawab kalian, kesimpulannya pemimpin kalian Allah. Dalam Al-Qur'an dan kitab jadi rujukan, rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dikatakan alladzina yuqimuna shalah, orang beriman pun harus cari kriteria pemimpin, harus orang yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakat, mengeluarkan zakat. Wa hum raki'un, rajin ruku, tunduk kepada Allah. Ayat di mana? Wa may yatawalla Allah wa rasulahu wal ladzina amanu fa inna hizballahi hum al ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpinnya, tempat bersandarnya, penanggungnya, penanggung jawabnya, sesungguhnya kelompok Allah itu pasti akan menang. Ayat 57. Ayat 57, teman-teman, lebih tegas daripada Al-Ma'idah 51. Jadi Allah cuma buka saja mata kita dengan 51 tuh. Baca sampai 59 ya teman-teman. 57-nya lebih tegas lagi. Apa kata Allah? Lebih rinci. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum, garis bawah kalimat ini, huzuan wala ibar. Hai orang beriman, jangan pernah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian huzuan, bahan ejekan, wala iban, alat untuk bercanda dan main-main. Dikatakan oleh Allah, minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffar awliya, dari orang-orang yang menuntut Alkitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, tunduklah dan patuhlah pada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar mengaku orang beriman. Ayat 58. Wa idza nadaytum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iban, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Allah jelaskan lagi orang-orang munafik tadi. Dikatakan, dan orang-orang munafik itu kalau kalian panggil mereka sholat, mereka menjadikan sholat itu sebagai bahan ejekan dan olok-olokan. Orang liberal sekarang teman-teman, kalau ada yang masuk masjid diolok sama dia, masih sholat ya? Apa itu pakai jilbab besar? Itu tradisi orang Arab pakai cadar. Dan seterusnya, di bantah-bantah Al-Quran yang lebih parah, mereka mengatakan harus direvisi. Dan sesuai dengan akal, tolak. Kata Allah di sini, mereka jadikan sebagai bahan olok-olokan dan diijikan. Dari jaminan umumul ayat itu kena mereka orang-orang yang tidak berakal. Kalau bahasa kita langsung orang gila. Kata Allah ayat 59-nya, kulia ahlal kita. Kalau misalnya ada Yahudi Nasrani sekarang bilang, orang Islam lebih baik ini, berlebihan. Kenapa harus ribut sih? Baik, Allah turunkan 1400 tahun yang lalu lebih, ya. Ayat Al-Ma'idah 59, kulia ahlal kita. Teman-teman punya Quran buka ya, jangan tidak dibuka ya. Dia dalam HP, dia dalam Al-Quran. Ikuti teman-teman sekalian, ini tata pun ayat supaya antum tahu bagaimana Allah berbicara dan jelas apa yang benar. Kata Allah, katakanlah hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, hal tangkimuna minna, apakah kalian mau menyalahkan kami, illa an amanna billah, hanya karena kami beriman kepada Tuhan kami Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami dalam Al-Qur'an, wa ma unzila min qabl, dan kami juga beriman kepada kitab-kitab yang turun sebelumnya, wa anna aktsarakum fasiqun, dan kebanyakan kalian adalah orang-orang yang fasik, orang yang melanggar. Karena ahli kitab itu fasik, kalian tinggalkan gereja kalian kok, kalian itu meninggalkan, kalian mengubah-ubah Injil itu. Kenapa kalian mau menyalahkan kami hanya karena Allah bilang kalian jangan jadikan hai orang beriman orang-orang ahli kitab sebagai pemimpin? Kalau kalian mau menyalahkan kami, Allah yang bilang, bukan kan? Bukan peraturan pribadi. Mau di Afrika, mau di Arab, mau di Eropa, mau di Asia, kalau muslim yang komunitas harus mereka pemimpin. Terus teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan kepada kita misalnya, baiklah, kan orang Nasrani itu tidak ada kejelasan dalam Al-Quran kalau mereka kafir. Kita coba baca lanjutannya Al-Ma'idah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihul ibnu Maryam telah kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam alaihissalam adalah Allah Tuhan. Orang yang mengatakan Isa putra Maryam Tuhan, Allah bilang dalam Al-Quran kafir. Dan kafir ini yang kita predikan ini untuk perilaku dan keyakinan ya, bukan fisik. Ingat tadi saya bilang dalam Islam tidak ada kunci terhadap fisik. Saya kasih contoh, kalau teman-teman terapkan dalam hidup ini akan tenang hidupnya. Kalau kita makan jeruk, kemudian jeruk itu asam, ya. Kalau orang benci sifatnya asam itu, kita bukan benci fisiknya jeruk, maka kita akan coba jeruk-jeruk yang lain. Karena bagi kita asam itu sifatnya jeruk yang satu itu. Bukan semua jeruk, tapi kalau orang benci fisiknya, seumur hidupnya tidak mau makan jeruk. Bisa ditangkap? Itu penting teman-teman. Jangan kita makan ikan sekali pahit, semua ikan sama, enggak. Jangan benci fisik. Ada orang yang jelek-jelekan Islam, baru dia masuk Islam, enggak ada lagi ceritanya, terus selesai. Karena perilakunya saja yang salah, gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi, teman-teman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kekafiran orang yang mengatakan Isa putra Maryam alaihi salam yang dasarnya cuma nabi dan rasul sebagai nabi-nabi yang sebelumnya dikatakan Tuhan. Lalu kata Allah, wa qala al-masih ya bani israil a'budu rabbi wa rabbahu. Dan Isa putra Maryam alaihi salam al-masih telah berkata kepada bani Israel pada saat dia masih ada di muka bumi ini bahwa kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian saja. Innahu may yushrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, mengatakan Allah punya partner atau ada yang menyamai Allah atau ada Tuhan lain atau Allah punya anak, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah telah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan akan masuk dalam neraka, wa ma lil dhalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Baik, mereka tidak mengatakan Isa Tuhan, tapi mereka cuma mengatakan Trinitas, Bapa, Ibu dan Anak. Allah bilang di ayat 73 nya laqad kafara, kata Allah, dan telah kafir juga alladzina qalu, yang telah mengucapkan innallaha thalithu thalatha, Allah itu bagian dari tiga Trinitas, wa ma min ilahin illa ilahun wahid, padahal tidak ada Tuhan kecuali satu saja Allah. Wa innam yantahu, kalau mereka tidak berhenti amma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan dan yakini itu, la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim, maka pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Ayat 74 nya afala yatubuuna ilallahi wa yastaghfiruuna, tidakkah mereka bertobat kepada Allah? Ingat setelah Isa dan Muhammad alaihi wassalam, setelah Injil ada Al-Qur'an, ikutilah itu. Tidakkah mereka bertobat dan bertobat istighfar kepada Allah? Wallahu ghafurur rahim, Allah itu pasti akan mengampuni karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 75 nya Allah mengatakan, mal nasihu min Maryam illa rasul, sesungguhnya Isa putra Maryam tidak lain kecuali utusan saja. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam alaihissalam adalah seorang wanita yang jujur. Karena keduanya Isa dan Maryam alaihissalam ya'kulani ta'am, mereka juga makan makanan seperti manusia yang lainnya, artinya bukan Tuhan. Undur, lihat kata Allah, kaifa nubayyin lahumul ayat, bagaimana kami jelaskan kepada mereka, rincikan tentang ayat-ayat kami. Thumma hum anna yufakun, lihat juga bagaimana mereka berpaling dari kebenaran itu. Baik, kita sekarang pindah teman-teman sekalian ke surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإمران آية 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Tidak boleh seorang yang beriman atau kaum mukminin menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka dan meninggalkan pemimpin-pemimpin yang beriman. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, siapa yang melakukan itu, sengaja jadi tim suksesnya, sengaja mendukungnya, sengaja membelahnya, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً. Maka tidak ada yang paling pantas perintah dari Allah untuk kalian kecuali kalian menjauhi dan ya memerangi mereka. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. Dan Allah mengingatkan kalian dengan bahayanya, bahaya Allah, Allah akan hukum loh. وَاللَّهُ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Yang terakhir surah An-Nisa, teman-teman. Dibuka surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 138. Ini kita akan bicara tentang komunitas orang munafik. Ingat, kita kembali dulu review di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, teman-teman, ada 4 komunitas manusia. Ada orang kafir waktu itu. Ada 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraisy. Dan Nabi SAW interaksi dengan mereka. Ada transaksi jual beli, ada pasar mereka dan para sahabat belanja dan tidak dilarang. Nabi SAW berteman dengan beberapa pendeta Yahudi. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah berhutang dan menggantikan baju perang beliau pada pendeta ini. Interaksi terjadi. Dan tidak pernah ada kaum muslim yang diizinkan Nabi SAW menyakiti orang-orang ini. Bahkan kata beliau, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Enggak boleh kita ganggu dengan kita non muslim. Tiba-tiba karena ini orang muslim lalu kita buang sampah sembarangan depan rumahnya atau ambil hartanya, haram dalam agama, tidak boleh. Kalau kita lagi lihat ada orang tabrakan, kita mendekat, ternyata dia pakai kalung salib, dibantu. Karena kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat adalah orang yang orang mukmin yang paling bermanfaat, orang mukmin yang paling baik bagi manusia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, fi kulli kabirin rahmatin ajr. Di setiap denyut kehidupan ada pahala. Ada pahala. Semut lewat, kalau kita tidak injak, kita lihat, oh ini makhluknya Allah. Ada pahalanya. Apalagi bantu manusia. Tapi pada saat orang-orang kafir ini buat masalah, suku Kainuqa berkhianat, Nadir berkhianat, Quraisy berkhianat, oleh Nabi SAW dikepung. Yang berkhianat itu seperti Kainuqa, sebab Nabi SAW mengeluarkan dari Madinah. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, pada saat itu ada pasar mereka, ada seorang sahabat Nabi perempuan muslimah belanja di toko, selalu toko orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini ganggu-ganggu, suruh buka cadarnya. Dia nggak mau. Maka si pemilik toko Yahudi buat taruh cantolan besi tajam di tempat duduknya sahabat ini. Waktu dia berdiri, dia nggak sadar, sobek bajunya. Kelihatan auratnya, Yahudi ini tertawa-tawa sama temannya. Lewat satu orang muslim, sahabat meluskan pedangnya, dibunuh si Yahudi pemilik toko. Bukan semuanya, pemilik tokonya saja yang buat masalah. Satu pasar keroyokan si muslim, mati si muslim. Sahabat ini perempuan kembali ke masjid. Ya Rasulullah, pikirnya begini. Nabi SAW kepung mereka, apa yang Nabi buat? Nabi perangi semua, enggak. Itu yang membunuh, yang tadi buat masalah, yang bunuh di pasar muslim itu, serahkan kami, kami mau hukum. Karena mereka tak mau dihukum sampai mereka menyerah, akhirnya mereka diusir. Suku Nadir yang kedua, diusir oleh Nabi SAW, karena Nabi pernah mampir di pemukiman mereka, lalu duduk di salah satu rumah mereka, lalu memimpin mereka mengatakan apa? Enggak ada waktu dan tempat paling tepat membunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang naik atas rumah, lemparin batu bawa biar kepalanya pecah. Ada satu Yahudi bilang saya, naik ke atas, Jibril datang mengatakan, hai Muhammad, di atas kepala kamu sekarang ada Yahudi mau lemparin batu. Nabi SAW ditemani oleh 4 orang sahabat, ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Zubair, kalau saya tidak salah, ada orang Zubair, 4 orang. Nabi SAW berdiri ke banyak ngomong, langsung pergi. 4 sahabat ini kira, Nabi SAW lagi mau buang hajar. Zaman dulu gak ada WC di rumah-rumah, apalagi ini di komunitas orang-orang Yahudi, dikira mau ke padang pasir untuk buang hajar. Ringkasnya adalah, para sahabat ini menunggu lama, akhirnya mereka pulang, mereka temukan Nabi SAW bentuk pasukan, kepung suku Nadir, lalu minta, yang mau lempar batu dari atas, serahkan ke kami. Dia sudah niat buruk, serahkan ke kami. Enggak, suku Nadir tak mau, dikepung semua dikeluarin dari Madinah. Suku Quraisy yang ketiga mengkhianat pada saat perang Ahzab. Mereka membuka pintunya pasukan Ahzab. Pasukan dalam surah Ahzab ini kelompok-kelompok ya. Ada 10.000 pasukan perang yang berkuda semuanya mau menyerang Madinah. Suku Quraisy masih ada di Madinah. Mereka membuka pintunya memasukkan pasukan Ahzab untuk memerangi Madinah. Karena berkhianat akhirnya Nabi SAW usir mereka. Jadi ada muamalah dengan orang kafir. Kafir zimmi, orang ini orang kafir, sampai tidak boleh diganggu. Gak boleh dipaksa. Gak boleh kita keluar musik, dibukir orang Nasrani suruh masuk Islam, gak ada paksa. Lain kalau hafid din. Masuk Islam silakan, tidak mau ya silakan. Jadi, Tapi kita bicara masalah ruang lingkup kepemimpinan. Ya. Kemudian yang kedua, ada komunitas orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Teman-temannya banyak yang bernama nama Islam semuanya. Tapi ayat Al-Quran surah Munafik pun turun menjelaskan siapa mereka. Juga An-Nisa ayat 138 sampai 146 yang akan kita baca membongkar kita siapa mereka. Ini berarti tetap akan ada teman-teman komunitas ini. Yang ketiga ada orang-orang yang berbuat maksiat. Di zaman Nabi SAW ada pezina di Rajam, ada pemabuk di Jambu, ada pendusta di Jambu, ada orang mencuri potong tangannya. Yang keempat ada komunitas orang beriman dan ini yang mendominasi. Jadi kalaupun presiden kita seorang alim ulama, hafal 30 juz Al-Quran, semua menterinya juga ulama-ulama, tetap akan ada interaksi sama orang kafir, akan ada orang munafik, akan ada orang mukmin yang bermaksiat, gitu kan? Dan harus dihukum, dan akan ada orang mukmin yang benar yang akan mendominasi hukum. Ini harus terjadi, akan terjadi. Jadi jangan menghayal kalau presiden kita semuanya orang alim, menteri semuanya, kalau tidak ada maksiat, nggak mungkin. Seperti orang bilang di Saudi, kenapa masih ada orang yang dirajam ya? Kenapa masih ada orang yang dipunggal lehernya? Kenapa masih ada menteri potong tangannya? Di zaman Nabi aja ada. Apalagi sekarang, sampai kapanpun akan ada komunitas ini kan gitu. Di sini teman-teman sekalian, yang kita belum sadari di Indonesia, di tengah-tengah komunitas kaum muslimin ada orang munafik. Namanya nama Islam. Tapi cirinya, selain hadis yang antum tahu, kata Nabi SAW, hitung orang itu munafik tulen selama ada empat hal. Berbicara dusta, diberikan amanah, khianat, berjanji, pungkir, dan kalau berdebat atau bertengkar, dia curang. Ini hadis yang mungkin antum sudah sering dengar di pengajian. Baik, malam ini teman-teman saya akan bacakan ada yang kelima, ciri munafik. Surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 138. Ini seperti Allah bongkar keadaannya sekarang. Dengar baik-baik, kata Allah begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Sampaikan berita kepada orang-orang munafik itu bahwasanya mereka akan kena siksa yang menyakitkan. Siapa orang munafik ini ya Allah? 139. Dengarkan, ini yang kelimanya cirinya orang munafik. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Silakan kalau benar Al-Qur'an dan terjemahannya, supaya jangan dibilang saya rekayasa teman-teman, baca terjemahannya. Saya bilang terjemahannya. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang beriman. Ayyamataquna indahumul izzah, apakah mereka mengira di tengah-tengah orang kafir itu ada kemuliaan dan kekuatan? Fa innal izzata lillahi jami'a, ketahuilah kemuliaan dan kekuatan hanya milik Allah semuanya. Ayat 140. Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab, dan telah diturunkan dengan sangat kuat ketentuan pasti dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kalian dengarkan ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Jangan pernah duduk, jangan pernah berteman, jangan berinteraksi sama mereka sampai mereka sudah meninggalkannya, dihukum. Lalu kata Allah, innakum idzan mithluhum. Kalau kalian melakukan itu, kalian membiarkan saja, sudah diolok-olok ayat Al-Qur'an, Allah, ya para ulama, kalian tetap diam saja. Kata Allah di sini kalian sama saja dengan mereka. Kata Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Apa terjemahan teman-teman? Coba baca. Sesungguhnya Allah akan menggabungkan orang-orang kafir dan munafik di neraka jahanam. 141. Allah menjelaskan tentang ciri orang munafik. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu yang suka menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada diri kalian, hai orang-orang yang beriman. Tunggu apa yang terjadi ini? Musim apa yang kena orang-orang muslim yang sejati ini? Kata Allah, fa in kana lakum fathun min Allah. Perhatikan kalimat ini teman-teman. Kalau seandainya ada kemenangan datang dari sisi Allah untuk kalian, apa yang orang munafik bilang? Qalu, mereka berlumba-lumba berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kita juga sama-sama muslim? Sekarang, setelah tadinya kau buat masalah. Lalu kata Allah, wa in kana lil kafirina nasib. Kalau seandainya orang-orang kafir yang mendapatkan bagian, ada kemenangan, qalu, mereka berkata lagi sama orang-orang kafir itu, alam nastahwid alaikum. Baca terjemahan itu. Ya. Bukankah kami telah memenangkan kalian? Jadi tim sukses kalian. Benar ya, ini kalimat Allah, ini bukan saya kadang-kadang. Alam nastahwid alaikum, bukankah kami telah memenangkan kalian, wa namna'kum minal mu'minin, dan kami telah menahan tangan-tangan orang beriman untuk menyakiti kalian. Perhatikan firman Allah 1400 tahun yang lalu. Kata Allah, "Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah." Allah pasti menghakimi di antara kalian pada hari kiamat. "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Apa terjemahannya itu? Allah tidak akan membiarkan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang iman. Mustahil antum dibunuh sama orang kafir secara keseluruhan, enggak mungkin. Satu dua orang ini. Allah jaga. Bukankah sekarang negara-negara dikuasai oleh orang muslim? Dihabisin orang Islam? Gak bisa. Kuasa Allah itu. Baik. 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Dan Allah lah yang sedang menipu mereka. Wa idha qamu ila sholat. Kalau mereka mengerjakan sholat, qamu kusala. Mereka malaskan. Tidak ada dalam masjid sholat. Yuraunan nas, kalaupun mereka sholat, mereka riak hanya untuk dipuji oleh orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sedikit. 143. Mudzabdzabina baina dzalik. Orang-orang munafik itu hidup dalam keraguan. Tidak jelas. Enggak masuk sama komunitas orang Islam, mukmin, enggak ikut di pengajian, enggak ikut di sholat berjamaah, enggak ikut berjihad, enggak ada ikut apa-apa. Dikatakan di sini mereka ragu antara iman dan kafir, hidupnya bimbang semua. La ilaha ula, mereka tidak mengikuti orang-orang beriman. Wa la ilaha ula, tidak juga mengikuti orang kafir. Wa man yudlilillah falan tadillahu sabila. Barang siapa telah Allah sesatkan, maka kalian tidak akan mendapatkan baginya jalan keluar atau petunjuk. 144. Jadi Al-Maidah 51, Al-Maidah 57, Al-Imran 28, dan An-Nisa 144 ini ayatnya mirip. Apa kata Allah, diulangi lagi? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Tolong teman-teman baca ayat terjemahnya, saya mau dengar. Akhir ayat An-Nisa 144, apa kata Allah di situ? Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukum kalian? Allah bilang jangan jadikan pemimpin, kalian bilang tidak apa? Gimana cara? Allah bilang kafir, kalian bilang tidak. Apakah kalian sengaja mau cari alasan jelas untuk Allah hukum kalian dari langit? Ini kalimat luar biasa. 1400 tahun yang lalu turun di depan kalian. Kata Allah di sini di ayat 145-nya. Innal munafiqina fid dharki asfali minan nar. Orang-orang munafik akan menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan penolong bagi mereka. Baik, bisa enggak orang kafir, orang munafik taubat? Bisa. Allah terima taubat. Enggak ada yang tidak mustahil. Karena Allah mau semua kita masuk surga. Semua. Asal taubat sebelum mati diterima sama Allah. Dan taubat kata Nabi SAW, taubat tajubu maqablah, taubat membersihkan semua kesalahan sebelumnya. Tapi urus orang munafik teman-teman, ada 4 syarat baru dia bisa dikategorikan orang beriman. Orang munafik tadi, yang sengaja merakit Islam dari belakang, namanya Islam, benci Islam, segala macam statement yang keluar, ngacoin Islam. Allah suruh perempuan tutup aurat, gak usah tutup aurat. Allah larang nikah di dasar kamar, boleh nikah di dasar kamar. Quran dikatakan sempurna dan Allah akan jaga, enggak, itu harus direvisi, dan seterusnya. Kata Allah apa? 146. Kata Allah, illa alladzina tabu. Ini syarat pertama. Kecuali orang yang taubat. Apa itu taubat, teman-teman? Minta maaf sama Allah. Syarat kedua, wa, lanjutkan ayatnya, wa aslahu. Lalu mereka memperbaiki itu. Apa yang dia pernah sampaikan di media, minta maaf, sampaikan kalau saya dulu salah. Wa aslahu. Yang ketiga, wa tasamu billah. Berpegang teguh pada agamanya Allah. Al-Qur'an dan Sunnah diambil, pelajari. Yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah. Dan mereka tulus ikhlas menjalankan agama Allah itu, fa ulaika ma'al mu'minin. Itu baru masuk, mereka baru bisa masuk kategori bersama orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin ajran azima. Maka pasti Allah akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar. Sudah jelas ini? Sudah jelas. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang, sekali lagi, jangan difahami siapa umat Islam pada saat sedang meluruskan tentang pemahaman yang salah ini. Bukan melihat etnis, saya sudah bilang, bukan melihat kesukuan, bukan melihat poster tubuh, bukan melihat jabatan, melihat perilaku yang sedang salah. Dan perilaku yang salah, walaupun sudah taubat dan minta maaf, harus tetap dihukum kalau ke perempuan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Baik. Kita lanjutkan teman-teman sekalian bahasan tentang masalah hidup dunia dengan Islam. Keajaiban agama Islam ini sangat luar biasa, teman-teman. Umumnya dalam histori kehidupan manusia, agama Islam yang sekarang kita anut ini, yang tidak mengenal lagi batas negara, batas suku, jenjang sosial, jenjang ekonomi, ada lagi dalam Islam. Semua sama, gitu kan? Itu teman-teman sekalian, agama yang paling cepat tersebar di muka bumi. Sampai para sejarawan barat pun mengatakan tidak ada agama yang mengalahkan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun saja menyebarkan agama ini, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sudah cukup menjadikan sekarang dari 7,5 miliar komunitas manusia di muka bumi, 3,2 miliar muslimin. Hampir setengah dunia ini kita. 23 tahun saja dakwah Nabi SAW. Tidak ada pemimpin seperti ini. Mustahil, kalau ini buatan manusia tidak akan seperti ini. Dan umumnya teman-teman, orang-orang yang menganut agama Islam dari agama lain ini, maaf bahasa saya, umumnya adalah orang-orang pintar. Para cendekiawan, orang-orang yang berakal. Dan umumnya orang yang pindah dari Islam ke agama lain adalah orang-orang yang antum yang bilang. Orang bodoh dia. Betul, tidak usah tahu. Saya juga mengatakan. Orang bodoh. Orang yang tidak paham agamanya, lalu kemudian dia pindah agama. Saya kasih contoh banyak sekali. Kisah yang paling unik adalah bagaimana masuk Islamnya seorang anak muda di Amerika, teman-teman sekalian. Kisah nyata. Itu karena melihat sah sholat saja. Dalam kisah disebutkan yang dinukil dari teman-teman duat, para-para dai-dai kita yang luar biasa, mereka memang menukil kisah-kisah ini untuk menambah keimanan kita dan menentang kebenaran Islam. Ada satu mahasiswa Nasrani berteman dengan seorang mahasiswa Muslim di Amerika. Kebetulan Ramadan, bersebelahan apartemennya. Kemudian si Nasrani ini ketuk bel, mau datang ke temannya si Muslim, teman kampus sama-sama, mau bicara masalah kurikulum belajar. Kebetulan waktu itu si Muslim lagi duduk depan TV, dia lagi nonton sholat, nunggu sholat tarawih di Mekah. Nanti para bulan itu. Pada saat dia lagi nunggu, dia sholat tarawih itu, si Nasrani bel dibukain apartemen sama dia. Begitu masuk, duduk biasa ngobrol teman-teman. Lalu kata si Muslim, kata si Nasrani, itu masjid kalian ya? Kata si Muslim, iya. Itu kiblat kami, Ka'bah. Terjadi dalam pembicaraan sederhana dan si Muslim tidak pernah berpikir si Nasrani akan masuk Islam. Apa yang dia bilang? Kata si Muslim, kira-kira menurut kamu berapa jumlah orang yang kamu lihat sekarang? Ada di kamera TV kan biasanya dari atas, dari pelataran, menuju Ramadan. Kebetulan waktu itu juga malam 27 Ramadan. orang lagi penuh-penuhnya. Kalau tunggu di Ramadan itu kata jumlahnya orang haji. Orang datang. Sampai ke jalan-jalan, sampai macet segala macam. Berapa lantai mesin itu semuanya penuh. Dari basement sampai lantai paling atas. Nah, kata si Nasrani, kayaknya sih ratusan ribu orang. Sudah seperti semut manusia. Kata si Muslim, itu kurang lebih jumlahnya 3,5 juta orang. Karena semua pelataran penuh 3,5 juta orang. Ini seperti satu kota yang sebenarnya umur semua di sini. Sudah si Nasrani ya, kata si Muslim apa? Saya mau tanyakan, masuk akal nggak? Orang sebanyak yang kamu lihat sekarang ini bisa diatur dengan satu instruksi. Kata si Nasrani, mustahil. Bagaimana bisa satu instruksi? Misalnya siap semua. Dan di situ dilihat ada orang kulit hitam dari Afrika, ada orang muka Arab, ada orang muka kulit, ada orang muka Asia, kumpul semuanya. Bahasanya tidak saling ngerti. Kata si Nasrani, nggak mungkin, mustahil. Kata si Muslim, saya jamin kamu, ini semua bisa rapi, bisa patuh, kurang dari satu menit. Bagaimana bisa? Tunggu sebentar, lihat aja, tonton. Kebetulan waktu itu menunggu antara azan dan iqamah isya. Belum masuk tarawihnya nih, baru azan iqamah isya. Lagi azan antara azan iqamah kan orang biasa misalnya ular alam, ada sholat sunnah, ada berdoa, masih berserakan nih. Tiba-tiba iqamah sholat. Yesudes datang, satu kalimat, istawu. Semua yang lagi jalan masuk di shaf, yang lagi duduk berdiri, rapi semua. Tiba-tiba satu instruksi kan? Kemudian Allahu Akbar. Semua ikut Allahu Akbar. Kita punya Islam kalau kita tidak ikut imam yang tidak ikut berjamaah. Atau imam lagi takbir, kita tidak takbir, kita berhenti. Atau imam rukuk, kita tidak rukuk. Atau kita tidak imam, batal sholatnya. Tapi orang-orang muslim lihat lain teman-teman. Mungkin antum lihat lain kalau orang sholat begitu. Ini sebab hidayahnya dia. Betul, semua imam baca, ikutin imam ruku, Allahu Akbar, semua ruku, jutaan orang ruku semua, dari semua suku, semua postur tubuh, semua paras wajah, semua sana. Enggak berani yang angkat kepala. Dalam Islam kalau angkat kepala, dahulu imam kepalanya juga jadi keledai. Dalam hadis, gitu kan. Sami Allahu liman hamidah, satu instruksi, semua bangun. Allahu Akbar, semua, sampai salam. Rupanya si muslim ini, dia tidak niat mau mengislamkan orang ini. Dia cuma bilang saja tadi, diskusi ringan, bicara. Lalu dia asyik ikutin sholat, dengarin ayat. Dia lupa kalau temannya Nasrani di sebelahnya. Selesai salam, lalu dia bilang, oh mohon maaf ya, tadi saya keasyikan itu. Kamu minum apa? Karena orang Islam lagi puasa. Orang Nasrani dia, ditanya lagi, kamu minum apa? Nasrani tidak jawab, minum. Langsung dia balik. Dia bilang, tuntun saya masuk agama kamu. Enggak mungkin ini buatan manusia. Syahadat gara-gara lihat sab sholat. Ini terjadi hal yang sama di Jerman, seorang insinyur. Kisah nyata teman-teman, dia pergi ke proyeknya. Dia punya 5 pimpro dalam kisah yang dikatakan. Pimpinan proyeknya ada 5 orang, diinstruksikan. Selalu kalau diinstruksikan A, pasti ada saja yang melanggar. Lakukan B, telat datang, apalah segala macam. Dalam kondisi dia pusing hari Jumat, dia keluar dari proyeknya, dia jalan di jalan, lagi macet hari Jumat. Rupanya komunitas Islam waktu itu tidak ada tempat, mereka sewa gang jalan. Jadi kalau kita dari Pemda sewa tempat, bayar hanya untuk sholat Jumat. Rupanya lagi macet, dia ada orang lagi sholat Jumat. Sama tadi kasusnya, imam Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sampai Allah semua ikut. Sampai salam, baru mereka bubar. Kata si orang ini, yang sejujur ini, saya punya 5 pimpinan pimpro, semua saya gaji, selalu melanggar. Ini orang-orang ini tidak saling kenal, kok bisa patuh? Ini kan mungkin buatan manusia. Dia cari tahu komunitas Islam, dia masuk syahadat, dia tanya-tanya selalu, dia masuk Islam gara-gara ini. Kisah yang lain, teman-teman sekali. Ada seorang dokter, profesor, spesialis kulit masuk Islam. Dan ini terjadi, ini juga disebutkan oleh Zakir Naim dalam kisah beliau pada saat menceritakan kamar masuk Islam. Salah satu dokter spesialis kulit terkenal sekali, kalau saya tidak salah di Muang Thai atau masuk daerah Thailand sekarang. Orang ini selalu saja setiap tahun dapat penghargaan karena dia mengundang dokter-dokter spesialis kulit dunia, lalu dia selalu setiap tahun menunjukkan penemuan barunya. Satu waktu dia lagi menyampaikan, dia lagi undang, ada 2 orang dokter muslim dari Mesir ikut. Salah satu dokter ini rupanya sering ikut pengajian. Tahu agamanya, dokter lebih paham agamanya. Profesor ini naik di atas podium lalu kemudian dia mengatakan, penemuan saya terbaru dengan teknologi tercanggih pada tahun ini adalah ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh manusia. Ini dokter spesialis kulit bicara masalah kulit. Rasa sakit yang dirasakan oleh manusia seperti kalau ditepuk tangannya, seperti kalau kena irisan pisau, itu sebenarnya yang buat rasa sakit adanya urat-urat yang sangat pekat melekat dari dalam ke kulit kita. Sehingga sobek sebenarnya bukan permukaan kulit yang rasa sakit, tapi urat saraf yang di bawah kulit itu. Nah, kalau kita bisa taklukkan urat saraf itu dengan obat bius misalnya, maka otomatis kita kalau bedah ini pun tidak ada masalah. Dan termasuk tidak ada masalah kalau orang kena luka bakar. Dia luka bakar, kulitnya terbakar, kalau urat-urat itu terbakar, maka daging di dalam kalaupun diiris tidak sakit. Datangkan contoh, ada orang kena luka bakar, datangkan ini dia diiris pakai pisau bedah, betul tidak rasa. Orang semua bersorak-sorak ini. Si dokter muslim angkat tangan, sebentar kalau bisa. Kalau ini Anda anggap penemuan Anda tercanggih sekarang, maka saya ingin menyampaikan, kalau penemuan Anda ini sudah diceritakan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Bukan baru sekarang, sudah dari dulu kami tahu. Kok bisa? Mana buktinya? Di atas podiumnya teman-teman sekalian, ini penyebab dia syahadat, didatangkan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, dibukain surah An-Nisa ayat 56. Ini berbicara tentang neraka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadidat juluduhum badalam julalala liyadhuhul adzab. Setiap kali penghuni neraka kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Bukankah firman Allah menjelaskan masalah itu? Berarti Allah tidak butuh bakar sampai tulang kita atau ahli neraka, A'udzubillah. Terbakar kulitnya, sudah dibuat kulit baru, karena kulit itu yang membuat dia rasa sakit, bukan merasa apa. Maka waktu dibahas terjemahan bahasa Inggris, dia kaget, maka di atas podium dia mengatakan di depan para ilmuwan, semuanya spesialis dokter kulit di sini, dokter itu mengatakan, pandu saya masuk ke agama, karena ini bukan buatan manusia, dipandu syahadat di depan orang semua. Yang masuk Islam teman-teman orang-orang yang pintar dan cerdas. Kisah yang lain teman-teman sekalian, seorang anak muda di Inggris, di London masuk Islam, di sebuah komunitas Islam, maksudnya di sebuah masjid, nah kalau kita sekarang. Ada satu anak muda Nasrani masuk Islam, kemudian dia ajak temannya, sama-sama masuk Islam, ada seorang syekh dari Timur Tengah lagi nyampaikan pengajian. Selesai pengajian, kata si Nasrani ini, si Muslim yang malah masuk Islam, syekh, ini teman saya Nasrani, mau masuk Islam, tapi dia punya pertanyaan menikahi jari. Bisa gak dia bertanya pada Anda sebelum syahadat? Syekhnya silahkan bertanya lagi, dua pertanyaan, dia bilang begini, kenapa dalam Islam kalian tidak mengizinkan kaum perempuan kalian salaman sama semua laki-laki? Kenapa gak seperti di komunitas kami semua orang boleh salaman? Ya gak salaman, apa sebabnya salaman saja gak boleh? Kok sampai sekeras itu? Kata Syekhnya, ada lagi pertanyaan kamu? Dia bilang ada, baik yang kedua, apa yang kedua? Kenapa kalian menyuruh wanita kalian pakai hijab? Kenapa pakai jilbab? Bahkan ada yang pakai cadar. Kenapa gak seperti perempuan kami, mau telanjang, mau pakai baju, gak pakai baju, terserah. Ada lagi? Sudah cukup dua? Baik. Kata Syekhnya, saya akan jawab. Kamu warga negara apa? Dia bilang warga negara Inggris. Ini pertanyaan pertama tadi, masalah tidak boleh salaman. Siapa ratu kamu disini? Dia bilang, ratu Elizabeth. Kamu bisa salaman gak sama Elizabeth? Dia bilang, gak bisa. Kenapa kau gak bisa salaman? Karena ini sampai ratu. Saya masyarakat biasa. Kata Syekhnya, semua muslimah seperti ini sampai ratu semua. Gak boleh sembarangan salaman. Jadi gak murah. Semua orang bisa pegang, semua orang bisa coba. Gak ada. Dalam Islam ada cara. Mau nyentuh, akad nikah, saksi, beli mahar, sah, silahkan. Jawab yang pertama. Yang kedua, masalah kenapa harus pakai hijab. Syekhnya keluarin permen buah dari kantongnya, satu dibuka, diletakkan di lantai, satu dibiarkan terbungkus. Kata Syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau pilih? Kata si orang muslim ini, yang terbungkus. Kata Syekhnya, kenapa kau pengen sudah terbuka? Gampang tinggal masuk di mulut. Kata dia, kan kotor terbuka. Kata Syekhnya, begitulah perbedaan perempuan kami sama perempuan kalian. Permennya masih tertutup, yang boleh buka hanya suaminya. Langsung ke syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya teman-teman sekalian. Dan ada ribuan kisah seperti ini. Luar biasa bagaimana orang-orang masuk Islam teman-teman sekalian. Yang luar biasa membuat Orang-orang akhirnya ya, memahami tentang masalah dari realita lapangan kalau Islam benar. Contoh yang lain, ada juga seorang arsitek dari Jerman, orang ini terkenal sekali, yang saya baca kisahnya, dia suka membuat inovasi baru, seperti misalnya dia buat gambar, gambarnya yang unik, dan dia suka mempertemukan antara literatur modern sama literatur yang dianggap klasik lah. Di antara literatur dia Al-Quran, tapi dia masih agama Nasrani waktu itu. Dia suka pertemukan, kayak ada ayat-ayat Al-Quran bicara tentang piramida Fir'aun, bangunan-bangunan kaum Samud ya, yang menjebol dinding-dinding seperti ada di Madain Saleh atau di Petra, di Jordan salah satunya, yang jelas seperti itulah. Dan dia juga pertemukan literatur-literatur modern juga, dia pakai Injil, dia pakai Taurat, dia pakai macam-macam, pokoknya diri dikumpulin sama dia. Tapi yang selalu menyentuh dia, kalau dia baca Al-Quran, kata detail tentang pembangunan arsitektur dalam Al-Quran itu jelas. Satu waktu dia penasaran, dan setiap kali dia jual gambarnya selalu laku teman-teman sekalian. Satu kali dia penasaran, dia ingin cari dalam Al-Quran. Selama yang dia ikuti selama ini, dia cari arsitektur dalam masa kuno. Dia ingin tahu sekarang, arsitektur dalam masa akan datang. Ada gak pernah bicara masa akan datang? Dia temukan ada surga. Ada surga. Dan surga selalu ada kalimat, tajri, minta dan hal. Mengalir di bawahnya sungai. Penasaran dia. Kenapa ini surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang patuh ini di bawahnya mengalir sungai? Apa istimewanya? Dia ambil inisiatif sesuai dengan akal dia saja seorang arsitek. Dia punya tanah kebetulan kosong, dibangun sama dia rumah. Dibangun semewah mungkin rumah itu, hampir mirip dengan rumah tempat dia tinggal, tapi bedanya hanya lantainya. Dia nggak pakai granit atau marmer lagi, nggak pakai keramik, tapi dia ganti dengan kaca. Dan di bawah kaca itu dibuat saluran air, ada kayak listriknya sendiri, jadi airnya ngalir. Sehingga kaca itu karena jernihnya seperti orang sedang mau menginjak air. Selesai dia bangun, kurang lebih beberapa bulan, kemudian dia tidak sempat iman di rumahnya, dia sudah berangkat ke Eropa bawa beberapa gambar. Kurang lebih 2 bulan lah, dia tinggal di keliling-keliling mawar ke perusahaan-perusahaan segala. Dia pulang, biasanya dia dengan kalau saya pulang, saya langsung ke rumah istri saya, ke rumah dia. Kemudian saya istirahat, penat, mungkin sekitar harus minimal seminggu mungkin istirahat untuk hilangin penat yang 2 bulan. Buka dalam lembur lah segala macam. Dia bilang, waktu saya pulang, tiba di bandara, saya tidak pulang ke rumah istri saya ke rumah saya yang baru dibangun. Saya nyalain semua pendek listriknya, semua nyala. Begitu saya duduk di sofa, termasuk ada pendek listrik yang jalanin air di bawah lantai. Begitu saya duduk, 5 menit saja, capek saya hilang. Penatnya hilang semuanya. Dan saya penasaran. Mulai satu persatu sampai 2 jam dia duduk hanya untuk memastikan. Dimatikan lampu, lihat lampu, lampunya sama dengan rumahnya. Mewah ya benar, wallpaper sama dengan rumahnya. Bentuk dinding sama saja, sofa semua sama. Apa ini? Dimatikan lampu satu persatu, tidak ada sesuatu. Terakhir teman-teman tinggal pegang air. Kemudian dia duduk lagi, dimatikan semua lampu sebenarnya dia duduk lagi. Dia dengarin suara gemericik air itu baru dirasakan ketenangan jiwa. Dia bilang, oh di sini rupanya rahasia. Mendengar gemericik air itu membuat ketenangan jiwa. Makanya kenapa surga selalu dikatakan di bawahnya mengalir sungai. Bawahnya mengalir sungai. Cari komunitas Islam, syahadat gara-gara itu. Lihat bagaimana luar biasanya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang. Dan banyak sekali kisah-kisah berhubungan dengan ini teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah kita akan menyampaikan kisah tentang dialog seorang syekh di negeri Syam dengan seorang pastor Katolik pada saat itu. Dia masuk ke kota Syria. Kisahnya teman-teman sekalian, berdialoglah dua orang ini, pertama pasturnya naik di atas podium, syekhnya menunggu di bawah, dan berdialog ini penuh dengan banyak komunitas muslim dan nasrani pada saat itu. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, berkatalah si pastor, kalian umat Islam melarang mengikut kalian untuk menyembah berhala. Tidak boleh sembah patung, tidak boleh sembah pohon, tidak boleh sembah gunung. Baiklah, tapi kalian sebagai umat Islam menyembah patung. Buktinya, kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah itu kan patung. Sama banget bedanya itu bentuk rumah, yang ini bentuk singa, yang ini bentuk harimau, dan seterusnya. Baik, ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, kalian umat Islam mengharamkan babi, gak boleh makan babi. Salah satu alasannya karena babi makan kotoran. Baik, saya akan buat peternakan babi terbesar di Eropa. Saya berikan minumannya susu, makanannya sayur-sayuran, sama daging. Enggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, ayam makan kotoran. Syubhat yang kedua. Silakan dijawab. Sekarang giliran syekhnya. Kata syekhnya, sebentar, panitia saya minta izin. Saya minta agar pastor biarin di podiumnya dan saya sampaikan jawabannya sementara saya di sini. Ada tujuannya agar ingin menunjukkan kepada umat Islam yang hadir tidak usah terlalu bingung. Pertanyaan gampang bisa dijawab. Silakan ada di podium saja. Yang pertama, kalau Anda mengatakan kami menyembah Ka'bah, itu pemahaman yang salah. Kami umat Islam mengimani Tuhan kami Allah sebagaimana kalian tahu ada Tuhan namanya Allah, dan kami sangat patuh pada Tuhan kami Allah. Apapun yang diperintahkan kami patuhi. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan Ka'bahnya, tapi kami sedang menjalankan perintah Tuhan kami Allah. Kalau perintah Allah sujud ke pohon, kami ke pohon, ke lautan, kami ke lautan. Jadi bukan masalah Ka'bah. Ka'bah itu berapa kali rubuh, direnovasi, diberikan kiswah. Kita tawaf pun karena perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Dijawab dalam sana, jadi kita bukan sembah Ka'bah, sama sekali. Yang kedua, tentang masalah babi dan ayam. Kata Syekhnya, tolong panitia datangkan 2 ekor, 3 ekor babi dan 3 ekor ayam, 2 jantan, 1 betina. Silakan naikkan babi dulu di atas podium, kita sudah sedikit makanannya, babi itu datang. Ternyata pada saat itu dialognya ya, karena saya sendiri tidak pernah praktekin, tapi ini hasil dialog pada saat itu. Ternyata babi ini punya sifat yang buruk, teman-teman sekalian. Jadi Allah mengharamkan sesuatu itu pasti punya hikmah, punya sesuatu di situ yang memang penuh dengan maslahat yang harus yang akan didapatkan oleh manusia. Babi itu selain memang dasarnya diharamkan dalam agama, juga dia punya sifat yang buruk, dan secara teknologi sekarang canggih dalam ilmu medis juga sudah dipelajari, daging yang dikonsumsi oleh manusia selain menjadi nutrisi buat tubuhnya, juga bisa mentransfer sifat hewan itu ke daging itu. Makanya kita dilarang makan yang bertaring misalnya sebagai seorang muslim, karena bertaring itu umumnya ada singa, ada harimau, biasa buas ya. Baiklah, jangan makan itu, seperti itulah. Maka di sini teman-teman sekalian, babi punya sifat buruk. Salah satu sifat buruknya selain memang ada cacing pita di badannya segala berbahaya bagi kesehatan manusia, juga teman-teman sekalian ternyata babi itu punya sifat buruk. Jantan tadi sengaja Syekhnya suruh naikin 2 jantan untuk betina. Jantan ini naikin dan betina ada di sebelahnya. Ternyata jantan ini kalau mau menggauli betinanya, gitu kan, dia datang merangsang atau saling merangsang dengan jantan yang lain yang terangsang lebih dulu menggauli betina ini. Walaupun betina ini tadinya misalnya ada babi A dan babi B, babi A pasangannya si babi betina ini, dia tidak gauli langsung, dia datang merangsang, saling merangsang dengan temannya si B ini yang terangsang lebih dulu. Walaupun si B yang terangsang, maka dia akan datang gauli betina yang sana, kemudian dia kembali menggauli, merangsang temannya si jantan untuk menggauli betina yang sana. Kata Syekh sudah lihat, ya turunkan, naikkan ayam. Ayam naik, ayam ternyata jantan sama jantan bersaing. Yang menang dia akan jaga betina ini. Mana jantan pun dekatnya diserang sama dia, dia akan jaga terus. Kata Syekh sudah lihat, ya itulah perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kami tidak bisa, istri kami, ibu kami, saudari kami, semuanya perempuan kami sembarangan orang pegang, tidak bisa. Mahal sekali perempuan itu, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan yang lihat, tidak seperti yang lain. Bisa semua orang coba, bisa semua orang lihat, bahkan mungkin seorang wanita tidak akan menikah kecuali sudah pacaran dengan 30, 40 laki-laki, dicoba sana sini, baru kemudian dia mengatakan mendapatkan pasangan terbaik. Maka ini contoh dari Indonesia. Dan ada banyak yang berhubungan dengan kisah-kisah seperti ini. Kita simpulkan apa yang kita bahas sama-sama sekarang. Islam yang sedang kita anut ini bukan agama baru, tapi agama yang sudah lama turun-temurun dibawa oleh para nabi-nabi dan disempurnakan dengan syariat atau hukum yang dibawa dalam Al-Quran. Makanya kita punya kewajiban mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani semua kitab-kitab, mengimani semua rasul-rasul, mengimani hari kiamat, mengimani takdir baik dan takdir buruk. Nah, hukum iman kita. Kalau orang cuma jalankan rukun Islam, tidak beriman dengan 6 rukun iman, misalnya dia sholat, Allahu Akbar, tapi Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Ini disebutkan dalam Al-Quran nggak ya? Ini masih muslim, belum mukmin. Seperti ada Arab-Arab Badui datang di zaman Nabi SAW, syahadat, belajar dalam sholat, langsung mereka mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim, Amanna. Kata Allah, langsung turun firman Allah, Kullan tu'minu, walakin tu'lu aslamna. Jangan kalian mengatakan sudah beriman, tapi katakan kalian baru berislam. Karena baru berislam, yakini dulu dengan rukun iman, baru dikatakan mukmin. Memang begitu. Tapi kalau kita salat, Allahu Akbar, Allah melihat, Maha melihat, Allah catat nih, malaikat catat. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran, diperintahkan Nabi SAW, saya akan terima pahalanya hari kiamat, saya akan masuk surga, derajat saya tinggi gara-gara ini. Beli khusyuk dia ibadah, namanya mukmin. Jadi jelas, Islam bukan agama baru, tapi agama cuma satu, ikan dinam memahami Islam. Tapi di sini yang disempurnakan dengan beriman kepada Allah secara keseluruhan, termasuk Islam dan Nabi SAW dan Al-Quran. Yang kedua teman-teman, kesimpulan dari bahasan kita adalah, kita sedang memerangi dan membenci perilaku yang bertolak belakang dengan apa yang Allah larang atau Allah perintahkan. Jadi kita kalau membenci seseorang, bukan membenci etnisnya, bukan membenci negaranya, bukan membenci fisiknya, tapi kita membenci perilakunya yang salah dan sesuai dengan apa yang Allah anggap salah. Orang mungkin mengatakan salah di mata Allah, salah di mata dia. Yang benar mata Allah, benar di mata dia. Dan mereka tidak akan pernah takut kecuali kepada Allah. Itu orang muslim. Yang ketiga, enggak ada rasisme dalam Islam. Enggak ada perbedaan. Hukum halal haramnya Allah semuanya sama. Haram bagi di Indonesia, haram di Amerika, haram di Australia, haram di mana-mana. Halal kambing di mana-mana semuanya sama. Sholat semuanya sama, dimanapun kita berada. Puasa Ramadan semuanya sama. Haji semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Hukum-hukum Islam. Jadi jelas semua. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, semua bukti fakta lapangan tentang kebenaran Islam adalah dengan masuk Islamnya orang-orang pintar dunia. Dan sebagian itu sudah saya jelaskan tadi. Alhamdulillah itu bukti lapangan. Jelas sekali bagaimana tentang kebenaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَرْمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian meninggal dunia, pertahankan kecuali dalam keadaan Islam. Itu sudah cukup, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita praktikkan hidup kita sehari-hari, luar biasa. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mengeluarkan siapapun dari neraka orang yang pernah ya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya masuk dalam agama Islam muslim. Allahumma. Baik, kalau ada yang mau bertanya silakan insya Allah, tapi saya berharap sesuai dengan tema bahasan yang pertama. Yang kedua, tolong saya jangan dites. Saya bukan tempat untuk ngetes. Ya. Kalau antum sudah paham, apalagi lebih paham, silakan duduk di meja ini antum mengajar, kan gitu. Karena di sini bukan untuk ngetes teman-teman sekalian. Banyak orang soal Allah sudah tahu, tapi masih nanya. Tujuannya hanya untuk ngetes, ini tidak gunanya. Antum kalau datang majelis ilmu ikhlaskan dia karena ingin cari ilmu. Jangan lihat siapa yang berbicara. Tidak penting siapa yang berbicara, tapi yang penting apa yang sedang disampaikan. Lalu ambil ilmunya, amalkan. Itu manfaat besar buat antum, manfaat besar untuk pematerinya. Karena akan jadi amal jariah buat kita semua. Itu penting teman-teman sekalian. Sesuai dengan tema dan tolong jangan dites. Ya. Ini tidak perlu dites teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Itu sangat baik. Itu sangat baik. Malah pertanyaan itu sudah paham. Ambil ilmunya, amalkan, mati masuk surga. Mudah. Ini kalau saya cerewet nanya ini nanya itu macam-macam. Jadi kalau bisa ada teman-teman panitia yang bantu saya di sholat tidur ya. Kita dia baca sesuai dengan tema. Maafkan. Dikasih dulu. Saya ikhwan, dulu sering sekali bermaksiat hingga terjerumus dalam zina. Yang ingin saya tanyakan, betulkah dalam Islam kita wajib menjaga rahasia aib kita? Jawabannya betul. Tidak boleh kita ceritakan. Dalam Islam tidak ada pengakuan dosa. Antum tidak perlu datang ke ustaz, ustaz saya pernah berzina sekian kali, saya pernah membunuh, saya pernah mencuri, tidak ada dalam Islam. Tidak pernah. Contohnya, dalilnya adalah hadis Bukhari. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak muda ini lalu berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Kata sahabat ini, laki-laki ini. Berhadapan sama wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah alihkan wajah Nabi, tidak lihat ke dia, langsung mengatakan, mungkin kau hanya menyentuhnya. Lalu orang ini datang lagi dalam hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alihkan lagi wajahnya, mungkin kau hanya menciumnya. Orang ini datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya letakkan kemaluan saya di kemaluannya. Saya sudah berzina. Sampai sini dulu riwayatnya teman-teman sekalian. Kata ulama apa? Maksud daripada Nabi SAW mengatakan, mungkin kau hanya begini, mungkin kau hanya begitu, supaya jangan pulang mengaku di sini. Udah pulang sana, tobat, tutup aibmu. Faham sampai sini ya? Ada hadis Bukhari Muslim yang lain teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditutupi aibnya oleh Allah. Misal semalam dia berzina, sampai pagi gak ada yang tahu teman-teman sekalian. Lalu dia sendiri yang buka aibnya. Pergi kantor, semalam saya ketemu sama ini, semalam saya begini, semalam saya begini. Hatinya jangan dibuka, sudah cukup, syukur Allah tutupin. Kenapa lagi buka aibnya sendiri? Gitu kan? Ditutupi antara itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibuka teman-teman. Bahkan saya sudah jelaskan dalam materi manajemen rumah tangga Islam yang ada di YouTube, insya Allah sudah diangkat oleh teman-teman, dan saya buat beberapa pelatihan di Jakarta masalah itu. Tidak boleh teman-teman sekalian, dalam Islam dan disepakati oleh umumnya ulama, seseorang kalau mau menikah dia bertanya kepada calon pasangannya atau orang yang sudah jadi pasangannya, saya mau kau bersumpah atas nama Allah kalau kau tidak pernah berzina. Tidak boleh dia, tidak boleh dia bertanya, dan orang yang ditanya tidak usah jawab. Kau pernah berzina kan? Apa urusan? Kalau dia bilang iya, sakit hati kan? Tidak usah tanya. Hukumnya zahir, yang kelihatan depan mata kita. Kelihatan depan mata kita ini orangnya sekarang baik, soleh-soleh. Alhamdulillah, ini dia sekarang saya kenal. Tidak usah korek-korek masalah lalu yang orang. Da'ma yaribuka ila ma'la yaribuka, kata Nabi SAW. Tinggalkan yang tidak bermanfaat untukmu kepada sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang depan. Dalam Islam faedahnya, kalau kita pernah kerjakan perbuatan salah di masa lalu, istighfar dan taubat dan tubuhi. Kalau kita pernah berbuat kebaikan, bersyukurlah. Tinggal bagaimana merancang masa depan. Ini penting. Maka memang harus ditutupi dalam Islam. Jangan cerita. Tidak usah cerita. Ada seorang wanita pernah bertanya kepada seorang syekh di Saudi. Dia mengatakan, syekh, saya pernah berzina. Bahkan saya menjadi berzina. Untukkan di pasangan, Allah mengalami ini bagaimana prosesnya. Tapi dia bilang begini, sekarang saya sudah tobat nasuhah. Masih layakkah saya dapat laki-laki yang soleh dan mukmin? Saya ingin dibimbing sama laki-laki soleh dan mukmin. Kata syekhnya, kamu bukan cuma layak, lebih layak. Kalau sudah beriman, seorang sudah tobat, orang-orang beriman tidak akan menanyakan masa lalu. Orang mukmin tahu. Ini sekarang ukhti bercadar, mukminah, mulai hafal Quran, dia saya nikahnya selesai. Kau usah korek-korek masa lalunya orang. Kita juga punya aib, kita juga punya kekurangan kan? Bahkan kata Nabi SAW, kalau kita tahu aib dari seorang muslim, hadis sahih, man satara musliman fid dunia, satara Allahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aib-aibnya pada hari kiamat. Tutupi teman-teman, antara antum dengan Allah. Apalagi hati-hati jangan berbangga-bangga menceritakan sesuatu pada orang. Bangga kalau sudah berzina sekian kali, kontak ganti pasangan, haram, tak boleh cerita. Dan selalu teman-teman, mulai sangka baik dengan saudara kita muslim. Sangka baik. Ya. Nanti insya Allah akan ada bahasan besok kita tetap di Ka'bah, di Indah pagi hari. Itu nanti kita akan bahas tentang indahnya ukhuwah. Di antara hal yang mendasar teman-teman sekalian, sebagai ulama salaf berkata, kalau saya melihat seorang muslim, ya, seorang muslim di atas gunung, dia teriak mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Ini kan perkataan Fir'aun yang Allah katakan dalam Al-Quran. Kata dia, kalau ada muslim mengucapkan itu di atas gunung, saya akan bilang, oh saudara saya sedang baca ayat. Mungkin dengan Tuhan, tapi dia mau sangka baik yang mengatakan, oh saudara saya sedang baca Quran. Kalau ada seorang muslim sebagian yang lain mengatakan di jenggotnya basah dengan khamr, minuman keras. Orang kalau minum dan dia pelihara jenggot biasanya tumpah. Jenggotnya basah dengan khamr, saya akan mengatakan sungguh ada seseorang yang menumpahkan khamr di jenggotnya. Dia enggak bilang kalau orang ini minum. Bayangin bagaimana mereka menjaga itu teman-teman sekalian. Ingat, mulai mengucapkan sesuatu yang buruk pada orang lain, maka akan terjadi musuh timbal balik pada kita. Istilah agama kita syamata. Di antara Bapak Nabi SAW meminta berlindung dari syamatat yang ada. Apa itu syamatat, teman-teman? Sekarang kita pahami dari perkataan Umar di Allah. Umar pernah berkata, kalau saya lihat di depan saya seorang wanita hamil sedang lewat, lalu saya berkata, ih perutnya besar ya, maka Allah membuat saya hamil. Faham ya? Bagaimana Umar itu sangat jeli, artinya jangan sampai menghina orang lain. Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Hasan Basri berkata, rahimahullah, kalau kau lihat di depanmu seseorang yang lebih tua darimu, maka katakan pada dirimu, dia lebih tua daripada saya, berarti dia lebih banyak amalnya. Kalau kau lihat orang yang lebih muda di hadapanmu, katakan, dia lebih muda daripada saya, maka dia lebih sedikit dosanya, sehingga kamu selalu berendah. Begitu teman-teman saya. Jadi tutup ayat kita, tutup saudara muslim kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, jangan ada orang yang menceritakan tentang aib sahabat-sahabatku, karena aku ingin keluar bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Jangan gosipin orang, jangan cerita. Cerita diri sendiri, cerita orang lain, jangan dilakukan. Jika saya menikah nanti, perlukah saya memberitahukan istri bahwa saya pernah berzina? Sudah saya bahas tadi. Tentu saja, tidak perlu. Alhamdulillah, sudah dijelaskan. Banyak orang yang berkata, hanya Allah yang maha benar, tapi argumen tersebut hanya untuk menolak sunnah, atau hanya untuk memperolok ulama. Bagaimana pendapat Ustaz? Tadi panjangnya pas saya jelaskan. Dua jam kita ceramah dari tangkap. Jelas statement ini salah. Gitu. Ini hanya untuk membenarkan perilakunya saja. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang benar. Allah memang yang paling tahu apapun. Apapun Allah paling tahu. Gitu. Tapi Allah turunkan ilmu buat ini. Kenapa Nabi SAW harus ada? Ya. Kenapa Nabi SAW butuh teman-teman sekarang untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan? Kenapa Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat? Lalu Nabi SAW menguji para penuntut ilmu. Kenapa ada tentang perkataan-perkataan para sahabat ya, yang menyampaikan kepada kita tentang kisah Nabi SAW? Semua itu karena butuh dirincikan, disampaikan. Itu nama itu artinya ditafsirkan. Jadi jangan berlindung di belakang ini. Sama dengan banyak orang berlindung di belakang takdir. Saya berzina karena Allah takdirkan. Enak benar ini. Yang terpaham. Sementara takdir adalah keputusan Allah memang yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi ulama menjelaskan dengan ilmu yang benar. Bagaimana memahaminya? Takdir dibagi menjadi dua bagian. Ada yang mutlak, ada yang ikhtiar. Yang mutlak adalah tidak ada campur tangan kita di situ. Fenomena alam, pergantian siang malam, gitu kan? Hujan turun, jumlah makhluk, jumlah air, jumlah gajah, jumlah harimau, jumlah pohon, jumlah manusia, postur tubuh kita dan fungsinya, mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucap, lidah mengejar, bibir tangan memegang, kaki melangkah, semuanya tidak bisa kita campur tangan di situ. Masuk dalamnya juga kematian. Ada takdir ikhtiar. Allah tentukan di lauhul mahfuz, tapi sesuai ikhtiar manusia. Seperti misal af'al ibad, kata ulama, perilaku seseorang, makan, minum, ya, berteman, menikah. Sekarang teman-teman di sini hadir tadi, baju-baju yang antum pakai, pilihan sendiri kan tadi, ada yang pakai merah, ada yang pakai putih, ada yang pakai hitam, itu ikhtiar kita. Tapi Allah sudah tahu teman-teman dengan kuasa ilmunya, pada malam ini kita masing-masing akan pilih baju kita ini. Dicatat di lauhul mahfuz dengan kuasa ilmunya Allah. Itu juga takdir, tapi Allah tidak paksakan. Allah catat karena keluasan ilmunya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah meliputi segala itu dengan keluasan ilmunya. Ya Allah sudah tahu ini hal ini dari sebelum lahir, apa yang saya kerjakan, apa yang saya tolak, apa yang saya pilih, semua Allah sudah catat di lauhul mahfuz. Dengan keluasan ilmunya saya akan pilih perbuatan itu, baik atau buruk. Kita sekarang tinggal aplikasikan ini. Tapi Allah tak paksa. Sekarang akhirnya saya dikasih, saya bisa minum, saya tidak bisa minum. Teman-teman bisa duduk di sini, bisa pergi dari sini kan? Bisa orang duduk di majlis, bisa orang ke diskotik, tapi dia pilih di sini, bisa ikhtiarnya. Tapi Allah sudah tahu dia akan pilih. Nah banyak orang berlindung di belakang kalimat takdir. Saya berzina karena Allah takdirkan. Jangan salah itu ikhtiar kan? Karena orang boleh zina, boleh nikah kan? Yang pilih zina dia sendiri. Dia yang datang, dia yang negosiasi, dia yang masuk hotel, dia yang salah. Gimana caranya dia sendiri bilang ini hanya kebohongan belaka saja. Semua itu akan terungkap di hari kiamat. Orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan akalnya dan tidak terjerumus dengan hal seperti itu. Saat ini negara Indonesia dipimpin oleh presiden muslim dan menghargai beliau sebagai Amir Mukminin. Nah, dari beberapa kejadian dan peristiwa dalam negeri Indonesia saat ini, sepertinya beliau sedikit tidak membela agama Islam. Apakah bisa disebut dengan munafik? Afwan kalau anak liru. Bagaimana sikap orang mukmin untuk menghadapi Amir Mukminin? Kalau kita mengklaim dia orang munafik, tidak bisa. Tidak bisa kita klaim itu orang munafik. Kita belum tahu apa keputusan. Mungkin lagi dipertimbangkan. Tugas kita bersangka baik dengan seorang muslim. Ada sesuatu yang kurang, kita doakan. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh keluarin. Tidak boleh buat masalah dengan pemimpin muslim. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang menghormati pemimpinnya, maka Allah akan menghormatinya. Siapa yang menghina pemimpinnya, maka Allah akan menghinakan dia. Doakan kebaikan. Yang saya lihat teman-teman sekalian, di Saudi beda sama kita ini. Bukan mengatakan negaranya, tapi di Saudi itu hampir setiap khutbah Jumat, di semua masjid teman-teman, pasti doakan raja yang baik. Pasti. Ya Allah, berikanlah petunjuk raja kami. Ya Allah, berikanlah orang-orang di sekitarnya semua mendorong agamamu. Ya Allah, jadikan masalah keputusannya semua masalah buat agama. Semua khatib. Bayangkan kalau ada 1000 khatib. Siapa yang diterima doanya? Jadi baik negaranya kan? Kita sedikit salah, lengsarkan. Copot ini. Dan anehnya luar biasa, kita ini penuh dengan ahli politik. Biar juga orang diganggang, di warung kopi, ahli politik semua. Sejak kapan berubah di sejarah? Kita politik itu ada orangnya, ada ahlinya. Kenapa untuk masuk di sini? Masuk ke ranah yang manfaat buat kita itu gak ada manfaat. Tidak bisa kita vonis teman-teman yang mengatakan munafik. Kalau ada yang belum kita berkesan, kata Nabi SAW, kalau ada pemimpin yang zalim kepada kalian, maka terimalah apa yang diberikan dari dia merupakan hakmu, dan yang belum kau terima mintalah kepada Allah. Sesungguhnya masa jabatannya akan berakhir. Itu sabda Nabi loh. Akhirnya dia berkuasa akan selesai. Gitu. Tugas kita ini. Ya. Sekarang umat Islam sudah coba menyampaikan, coba mengingatkan. Dan saya yakin tidak mungkin ini semua terjadi teman-teman sekalian kemudian tidak dihiraukan. Tidak mungkin. Artinya sangat bodoh orang kalau biarkan ini. Sekarang banyak orang buat isu tidak dipeduli lah tidak sekarang. Belum tentu, mana antum tahu? Yang mana antum masuk istana melihat tidak peduli? Mungkin pula tidak bisa tidur memikirkan masalah ini. Kita tidak tahu. Semua Allah berikan hidayah kan gitu. Kita mendoakan seluruh pemimpin kita, seluruh jajaran pemerintahan, seluruh muslimin yang hatinya tersentuh. Baik orang-orang yang dari para ulama, dari para da'i, dari muslimin yang tersentuh karena terganggu dengan kalimat yang disebutkan oleh guru itu, semua insya Allah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan dimudahkan negara kita ini, diberikan pemimpin yang adil dan saleh. Bagaimana hukum pertanggungjawaban orang Islam di hadapan Allah kelak? Karena pada saat Pilpres 2014, salah memilih pemimpin. Sekarang ketahuan pemimpin saat ini anti Islam. Baru kita jelasin. Dari mana tentu salam ini? Enggak boleh. Oke. Tidak boleh kita spontan menilai orang teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan, al-anatu minarrahman, wal-ajalatu minasyaitan. Tenang, bijaksana, enggak buru-buru menghakimi, adalah hadiah dan karunia dari Sang Pencipta Allah yang Maha Pengasih. Dan buru-buru memfonis adalah dari syaitan. Enggak boleh memfonis. Jangan buru-buru memfonis. Kalau ada sesuatu yang salah, ya sudah. Kita mengatakan istirja innal lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedepannya jangan lagi lakukan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa musibah kalau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi dari Allah kami akan kembali kepada Allah. Allah ma'ajirni fi musibah di waktu ini. Allah ma'ajirni fi musibah di waktu ini. Ya Allah tolonglah saya dalam musibah saya dan gantikan yang lebih baik darinya kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya sudah, jangan ulangi. Dan kata Nabi SAW, la yadhurru mu'min fi juhrin marratayn. Tidak boleh orang mukmin dari lubang yang sama dua kali. Jangan lagi dipikir. Dan alhamdulillah Al-Maidah 51 jelas sekali menjelaskan masalah ini. Baik. Dan hati-hati sekali ke depannya. Kapan Indonesia bisa punya pemimpin dari seorang ustaz? Antum ini dong. Memang saya jelaskan, ada ceramah saya di YouTube teman-teman, kriteria pemimpin dalam Islam. Ada tiga syarat mutlak jadi memilih pemimpin dalam Islam. Yang pertama, harus muslim di komunitas Islam. Dan ini sudah kita baca dari semua. Yang kedua, harusnya ulama. Teman-teman sekalian, khalifah, raja, presiden, semua, gubernur, bupati, wali kota, sampai RT, dari RT sampai yang di atas, mestinya ulama. Kok bisa? Saya bukan bicara karena saya seorang dai. Kita bicara seorang kelas yang ulama. Saya sama teman-teman masih menurut ilmu sama-sama. Kita bicara kelas yang ulama. Kenapa? Dari mana dalilnya? Ada hadis yang bisa bersama. Kata Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Nabi-nabi siapa teman-teman sekalian? Pemimpin manusia. Nabi diutus untuk apa? Memimpin manusia di dalam Allah. Kan? Dan kata Nabi SAW, ulama pewarisnya para nabi. Jadi memang mereka harus jadi pemimpin kita. Dan kata Nabi SAW, wa innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, bukan duit. Wa innama warathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu syariat Allah. Wa man akhadahu akhadha bihaddin wafir. Siapa yang mengambilnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Kita lihat waktu Nabi SAW mau meninggal teman-teman sekalian. Siapa yang Nabi tunjuk menjadi penggantinya sholat? Karena tolak ukur pemimpin harus bisa sholat. Idealnya presiden kita itu 5 waktu sholat jadi imam di Istiqlal. Ayo, harusnya begini. Hafalannya banyak, jadi imam sholatnya bagus, harusnya. Cuma ini kita hina ini, kita tidak jadikan sebagai syarat. Usia syarat ke depan harus begitu. Muslim alhamdulillah terpenuhi. Dari presiden pertama sampai sekarang masih muslim, walaupun ada kekurangannya. Tapi ada 3 syarat. Yang pertama muslim sudah terpenuhi, yang kedua ini harus ulama. Nabi SAW waktu mau meninggal, beliau berkata dalam kamarnya Aisyah, lagi sakit, beliau sakit parah, beliau mengatakan, wahai Aisyah, muri Abu Bakar fal yusalli bin nas. Perintahkan hai Aisyah, Abu Bakar untuk menggantikan saya jadi imam. Sholat. Nah kalau punya pemimpin harus bisa sholat. Mimpin sholat. Lalu Nabi SAW pingsan. Aisyah waktu itu anaknya Abu Bakar. Ini perintah Nabi betul, tapi ini anaknya Abu Bakar. Dan Aisyah lagi sendiri di kamar. Bayangkan Aisyah kalau keluar sampaikan, nanti orang bilang apa nih? Aisyah ketakutan kan be. Apalagi Nabi pingsan tiba-tiba. Dia tunggu dulu. Karena kemudian Nabi SAW kaget. Hai Aisyah, sudah jalanin belum instruksi saya? Kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar rajul baka, laki-laki yang suka menangis. Sedikit baca ayat, nangis. Memang Abu Bakar sifatnya begitu, radhiyallahu anhu. Sedikit baca ayat surga, nangis. Neraka, nangis. Nangis, suka nangis. Luar biasa. Coba punya orang lain ya Rasulullah. Aisyah takut, jangan sampai ini kan ayahnya. Kalau dia sampaikan ke umat, Rasulullah bilang begini, ini berita benar kan? Gitu. Ya Rasulullah ganti orang lain. Nabi SAW pingsan. Belum sempat kasih jawaban, Aisyah masih nunggu. Bangun yang ketiga, wahai Aisyah, sudah jalankan belum? Ya Rasulullah, Abu Bakar orang suka menangis, ganti orang lain. Kata Nabi SAW, sungguh kalian kaum wanita persis sama dengan wanita-wanita di zaman Yusuf. Ya. Tidak mau menjalankan perintah. Perintah saya jelas, suruh Abu Bakar gantikan saya sholat, jalankan. Aisyah keluar langsung mengatakan, Rasulullah sampaikan, Abu Bakar pimpin sholat. Tidak ada sahabat berikhtilaf, mereka langsung masuk menunjuk Abu Bakar sebagai imam. Karena Abu Bakar ulamanya sahabat. Orang paling paham hukum halal haramnya Allah di zaman itu adalah Abu Bakar. Semua sahabat akuin. Orang terpintar dan terbaik adalah Abu Bakar. Orang terdekat kepada Rasulullah adalah Abu Bakar. Berapa kali Nabi SAW mengatakan, saya selalu keluar dengan Abu Bakar dan Umar. Senang begitu. Waktu Umar Abu Bakar meninggal teman-teman sekalian, beliau tulis wasiat. Kebetulan Uthman bin Affan yang nanti jadi khalifah ketiga, Uthman bin Affan itu jadi sekretarisnya Abu Bakar, penulisnya. Kalau Abu Bakar menulis apa, Uthman yang nulis dalam majmuhnya. Waktu Abu Bakar lagi sakit keras teman-teman, dia suruh panggil Uthman, Uthman datang, tulis ya Uthman, wasiat untuk khalifah selesai. Lalu waktu Uthman mau nulis, ini dari Amir Mu'minin Abu Bakar kepada muslimin, tiba-tiba Abu Bakar pingsan. Terbangun, terkaget, Uthman nunggu. Lalu Uthman sudah nulis di dalam kertas, saya menunjuk setelahku Umar bin Khattab. Uthman yang tulis, Abu Bakar belum bilang. Lalu kata Abu Bakar, hai Uthman, siapa menurutmu orang yang paling pantas menggantikanku yang paling faham halal haramnya Allah? Ulamanya siapa? Ulamanya sahabat. Kata Utsman, aku menulis Umar. Kata Abu Bakar, benar hai Utsman, Umar bin Khattab, tulis, ditulis. Karena paling faham halal haramnya Allah. Ulamanya sahabat. Nanti masalah ada yang bantu administrasi, pengaturan militer, itu ada. Tapi dia harus jadi pemimpin dulu nih, si alim ini. Orang yang paling takut sama Allah ini. Harus dia, di sekitarnya nanti, yang bantu dia, ada. Ada penulisnya, ada sekretarisnya, ada segala macam itu. Tapi dia tidak bisa diganggu-gugat ini. Baik, waktu Umar itu sekolah yang dulu, teman-teman, tembus dari belakang, tembus ke depan. Sampai waktu beliau radhiyallahu anhu minum susu itu keluar dari dua lubang itu. Karena besarnya lubang yang ditusuk. Umar, habibnya bilang, sudah tidak ada waktu Amir Mu'minin. Sepertinya Anda akan meninggal. Kata Umar, baik, kumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi SAW yang tersisa dari yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama itu waktu itu masih hidup 7 orang dengan Umar, gitu kan? Kata Umar, kumpul 6 orang. Datang semua ke rumahnya Umar. Lalu Umar bilang, ini kamar, saya pakai tim ini, kamar ada kamar satu, saya selalu pakai di sini untuk memecahkan masalah umat Islam. Kalau ada masalah, saya masuk sini, saya pikirin. Sekarang kalian masuk semua 6-6 di sini, dan Abdurrahman kau jadi pemimpin majelis. Jangan keluar dari ruangan ini kecuali sudah tunjuk satu orang khalifah pengganti saya, karena kalian terbaiknya umat ini. Karena dijamin surga dan ulamanya sahabat. Lalu Umar menuliskan pedang, apa dia bilang? Kalau kalian keluar tidak tunjuk khalifah, saya bunuh semua kalian. Nunggu depan sini, harus tunjuk satu orang. Di dalam majelis teman-teman sekalian, kata sebagian ahli sejarah, kalau orang faham sebenarnya, Umar bin Khattab sedang mau tunjuk Abdurrahman bin Auf. Makanya disuruh jadi ketua majelis gitu kan. Kalau menurut Umar, tapi Umar kan mau ikut. Sekarang silakan musyawarah kalian berenang. Di dalam ini teman-teman, dalam ruangan, Abdurrahman bin Auf ini ketua majelis. Dia kan tidak juga kan dari Umar. Akhirnya Abdurrahman mengatakan kepada kami sekalian, saya sudah ditunjuk oleh Amir Mu'minin jadi ketua majelis dan saya mengundurkan diri jadi kandidat. Tinggal kalian berlima. Abdurrahman ibn Auf tentu jadi khalifah. Lalu kelima orang ini disuruh oleh Abdurrahman, kalian harus menyebutkan masing-masing kelebihan temannya yang dia pernah dengar dari Rasulullah SAW. Mulailah 4 orang sahabat memuji sahabat yang satu dari 5 orang ini. Rasulullah pernah saya dengar bersabda begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Ditulis oleh Abdurrahman. Uthman misalnya, Ali, Talha, Zubair, sebutkan semua, Sa'ad. Ternyata dari 5 orang ini mengerucut orang yang punya fadilah lebih besar adalah Uthman sama Ali. Kemudian dari Uthman dan Ali, Uthman unggul 2 buah hadis. Hadis tentang persiapan pasukan Usyrah namanya. Waktu Nabi SAW mengatakan tidak ada lagi yang bisa menahan Uthman masuk surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Dan hadis tentang bagaimana saya tidak malu dengan seseorang yang malaikat pun malu padanya. Setelah itu, kata para sahabat di dalam, Uthman kau tidak bisa nolak. Kau sekarang harus jadi khalifah. Buka pintu, keluar. Umar tanya, siapa khalifah? Uthman. Alhamdulillah. Saya sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Selesai. Uthman jadi khalifah untuk Umar, mati. Waktu Uthman mati terbunuh, masyarakat Madinah masih ingat perilakunya Umar. Siapa tadi orang kedua setelah Uthman? Ali. Udah Ali jadi khalifah. Ulamanya sahabat. Enggak ada ribut-ribut, enggak ada kampanye, enggak ada jeblos-jeblos kan. Habisin duit. Habisin duit. Dalam Islam teman-teman tidak pernah semua masyarakat dipartisipasikan. Waktu Nabi mau meninggal, Nabi enggak pernah bilang apa? Ayo semuanya masyarakat Madinah kumpul, pilih siapa yang terbaik. Enggak pernah ada. Tidak pernah dilibatkan, karena masyarakat cuma butuh tidak lapar, tidak haus, istirahat bisa enak. Itu dibutuh, tidak usah diikut, dan tidak ada gunanya. Orang yang terbaik, pilih orang yang baik, cukup sudah. Seperti itulah, makanya butuh ulama di situ. Butuh ini. harus masuk, Pak. Ini penting teman-teman sekalian. Baik, yang ketiga, kriteria pemimpin adalah setelah muslim, setelah ulama, dan yang ketiga adalah tidak mengejar jabatan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, inna wallahi la tuwalli ala hadzal amr ahadan sa'alahu aw harasa alayhi. Kami demi Allah tidak akan pernah menunjuk sebagai seorang pemimpin seseorang yang sengaja mengejarnya. Gak ada itu teman-teman. Antusias, sengaja mau mengejar dan dipilih. Lalu bagaimana dengan negara kita sekarang? Sistem kita sudah salah. Sistemnya demokrasi. Demokrasi itu teman-teman sederhananya adalah siapa yang paling banyak suaranya dia yang menang. Mau bodoh, mau pintar, mau muslim, mau non-muslim, pokoknya yang besar suaranya menang. Ini jadi masalah kan? Karena Islam tidak ada ya. Sebenarnya kita contohkan, sistemnya masyhur, bermusyawarah. Beda musyawarah dengan demokrasi ya. Musyawarah itu adalah orang-orang terbaik, memilih yang terbaik. Udah, supaya aman. Gak usah yang lain itu. Seperti itu. Kita visi-misi disampaikan dulu sebelum terpilih. Di zaman Nabi SAW, sama-sama tidak seperti itu. Setelah Abu Bakar terpilih, baru Abu Bakar yang mimbar. Saya akan begini dan begitu. Kalau saya salah, tidak sesuai dengan hukum Allah, ingatkan. Kalau saya benar, hukumlah saya. Umar juga begini, Uthman juga begini, Ali juga begini. Dan kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin min ba'di. Berpegang pada sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Ini perintah Nabi SAW. Jadi teman-teman sekarang harus kita libatkan ulama. Sekarang kalau ulama di kancah politik, wah, kenapa ada di situ? Terus kalau bukan dia siapa? Pantas lah tempat perzinahan terbuka sana sini, khamr sana sini, umat Islam tertindas, hanya tidak bisa buat apa-apa. Pasti. Umar bin Khattab itu kalau menuju gubernur, nanti kalau itu ceramah terakhir di YouTube, ada saya sampaikan tentang Umair bin Sa'ad, dia kalau sahabat Nabi yang boleh gubernur yang suhud, gubernurnya Umar di Hims, di negeri Syam. Itu luar biasa. Umar bin Khattab itu menjadi kuat pemerintahnya gara-gara semua pimpinan wilayah, kalau kita sekarang gubernur, bupati, harus ulama, harus dikirim ke sana, nanti baru dibantu sama orang-orang yang lain masalah lapangan. Seperti itu. Ingat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, gak punya ijazah ekonomi dari Eropa. Gak punya ijazah politik dari Amerika. Belum ada Eropa sama Amerika. Masih belum dikenal di Jazirah Arab. Tapi mereka bisa hidup karena memuliakan kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam ini teman-teman menguasai dunia. Kita baru 90 tahun yang lalu saja tidak kuasai dunia. Sebelumnya 1335 tahun kita menguasai dunia. Sekarang hanya kita 1438. Ya. Jadi kurang lebih teman-teman 93 tahun yang lalu saja kita tidak menguasai dunia. Bagaimana historinya? Maaf, saya nggak bisa jawab semua pertanyaan teman-teman sampai sini saja. Nanti kalau dijawab sampai subuh. Sudah jam 9 ya. Kita tahu tahun 1 Hijriah ya, dihitung dari mana? Dari hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah kan gitu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin di Madinah berapa tahun teman-teman? 10. Ini kalau tidak tahu saya campur. Masa sudah tidak tahu sejarah Nabi berapa tahun di Madinah? 10 tahun. Sampai di tahun di bulan pertama atau di bulan-bulan pertama di tahun 11 Hijriah meninggalnya Nabi SAW. 10 tahun Nabi SAW sudah berhasil menguasai seluruh Jazirah Arab, semua masuk Islam kecuali sebagai orang-orang Yahudi yang tinggal di bawah naungan pemerintahan dan hukum Islam di Khaybar. Baik, kemudian datang Abu Bakar 2 tahun, tahun 11 sampai tahun 17, dan ini mulai di zaman Abu Bakar ekspansi pasukan militer menuju ke utara Jazirah Arab di negeri Syam, Palestina, Lebanon, Syria dan Jordania. Namun sebelum pasukan itu menang, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, Abu Bakar meninggal dunia. Datang Umar bin Khattab tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah, 10 tahun. Di zaman Umar bin Khattab inilah masa hijrah Islam dan setengah dunia teman-teman kita kuasai di zaman itu. Berarti Umar daripada pasir Mekah teman-teman sekalian. Bahkan Umar baru belajar menulis. Bukan orang yang sudah pintar sekali, tapi hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah yang membimbing dia menjadi seorang pemimpin yang adil dan terkenal. Setengah dunia dikuasai oleh Umar. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab kan berkuasa tahun 13. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah dikuatkan dengan Khalid bin Walid, kemudian menyerang negeri Syam. Sampai di tahun 15 takluk negeri Syam dan kunci Masjid Aqsa diserahkan oleh pendeta kepada Umar bin Khattab. Sampai Umar waktu itu, waktu pendeta menyerahkan kunci, dia mengatakan, saya hanya serahkan kunci ini kepada pemimpin kalian, sampaikan kepada raja kalian. Kirim surat Abu Ubaidah bin Jarrah ke Madinah. Umar bin Khattab mendengar Umar bin Khattab datang dari Madinah ke negeri Syam, naik unta berdua sama pelayannya. Dan dia bilang sama pelayannya, sekali saya, sekali kamu. Jadi Umar bin Khattab tadi jalan, nanti kalau sudah capek, gantian. Pelayannya turun, Umar di atas. Pas masuk di masjid, di pintu gerbangnya Masjid Aqsa di Palestine, pas giliran Umar yang narik tadinya. Muslimin semua teriak sama Allah, Umar, Umar, Amir Mu'minin datang. Orang semua ngumpul, orang Nasrani mau lihat ini masukan Islam yang kuat seperti ini, bagaimana rajanya. Dan ternyata Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, mereka waktu sudah menang, mereka pakai baju-baju kebesaran, baju-baju mewah, ya, untuk menunjukkan kehebatan kepada pasukan kafir. Kalau kita sudah berkuasa ini, ya. Umar bin Khattab begitu lihat, mereka menikah semua. Umar begitu lihat, dan banyak ngomong, ambil batu dilempar sama Umar, sambil dikejar. Kata Umar, apa yang mengubah keadaan kalian sampai seperti ini? Luar biasa, tiba-tiba sudah bermewah-mewahan. Mereka berhenti sambil mengatakan, Amir Mu'minin, kalau kami tidak pakai begini, kami tidak akan pergi bersama musuh kami. Kata Umar, tidak ada ceritanya. Ganti baju lagi. Lalu kemudian, dilihat perilaku itu, kemudian yang buat pegang kunci. Dia tanya, mana raja kalian? Itu yang pegang tali unta. Yang atas unta siapa? Pelayannya. Kata pendeta ini, orang ini yang disebutkan dalam Injil yang akan menerima kunci Masjid Aqsa. Dikasih. Tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab mengirim pasukan ke negeri ke timur Jazirah Arab, Persia, Iran, Irak, Afghanistan, Rusia. Ini wilayah besar sekali. Di Asia paling besar wilayah ini. Gitu ya. Dikirimlah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan kafala dan beberapa sahabat berangkat dari sana. 30 pasukan menembus negeri Persia melawan 240.000 pasukan dan berhasil menaklukkan dan masukkan dalam Islam. Ini ada kisah sendiri, kalau kamu dengar di YouTube ada ceramah saya. Saya sahabat Sa'd bin Abi Waqqas panjang lebar saya ceritakan bagaimana ditembusnya negeri Persia itu. Itu kalau saya ceritakan 3 jam tidak selesai. Ringkasnya takluklah timur Jazirah Arab. Utara sudah takluk negeri Syam sampai ke wilayah Asia Turki, negeri bagian timur Jazirah Arab, Persia, Iran, Irak, Afghanistan, Rusia takluk. Sampai kita tahu dari negara-negara inilah keluar ulama-ulama seperti 6 ulama hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, semua dari negeri Persia. Ulama-ulama hadis di sana. Kita tahu ada Imam Ahmad di sana, Imam Madhhab, gitu kan? Ada Imam Abu Hanifah, Imam Madhhab, semua dari sana. Kemudian di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu untuk menembus Mesir. Setelah Amr bin As yang minta, Amir Mu'minin izinkan saya masuk ke Afrika. Tinggal wilayah ini yang belum kita bebaskan. Utara sudah, Jazirah Arab sudah, timur sudah, tinggal baratnya, daerah Afrika. Saya mau tembus Amir Mu'minin. Kata Umar, baik, pergi. 8.000 pasukan, pergi. 8.000 pasukan. Begitu mau masuk Mesir, Amr bin As lihat besar sekali Mesir ini. Pintu masuk Afrika, 8.000 gak cukup. Kirim surat ke Umar, Amir Mu'minin. Kirimkan bantuan. Minimal kita jalankan hadis Nabi SAW, tidak akan dikalahkan umat yang berjumlah 12.000 orang. Diminta 4.000 lagi, saya akan tembuskan Afrika. Sama Umar bin Khattab apa? Dikirim 4 orang. Bukan 4.000, 4 orang. Dikirim ke sana 4 orang. Kata Umar, saya telah mengirim kepada 4 orang, yang satu orang kekuatannya sama 1.000 orang dengan keimanannya. 12.000, tembus dulu. Tembus Mesir, tahun 20 Hijriah. Mesir tembus seluruh jazirah, seluruh utara Afrika, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Penuh dengan suku Barbar dan Kipti, masuk Islam semuanya. Dan ada kerajaan Islam besar sana namanya Murabitin dan Muwahidin. Afrika semua terbuka, Islam pada saat itu. Tembus kita tahu nanti dari Afrika Utara, dari Maghrib, dari Maroko, tembus ke Spanyol, Eropa. Gitu kan? Seperti itu. Jadi tahun 20 Hijriah teman-teman, sudah Islam menguasai seluruh dunia, setengah dunia. Seluruh, utara Jazirah Arab, ya. Seluruh Jazirah Arab, timurnya, barat. Dan ini inti kekuatan dunia di sini sebenarnya. Meninggal Uthman bin Umar, Uthman bin Affan datang dari tahun 23 sampai 37 Hijriah, sudah mulai banyak kapal-kapal perang muslimin menyerang, mulai masuk ke selat-selat kapal gitu kan, dan perkembangan ekonomi mulai berkembang. Ali bin Abi Thalib tahun 37 sampai 40 Hijriah menyelesaikan fitnah internal, gitu ya. Dan inilah masa kejayaan kita, teman-teman sekalian, 40 tahun ya, dari tahun 1940 setengah dunia sudah dikuasai. Kemudian berdiri dinasti pertama Islam namanya Umayyah dari tahun 40 sampai tahun 132 Hijriah. Umayyah, dan di sini muncul ulama-ulama besar, Imam Dhahab, empat itu munculnya di Umayyah ini. Datang Abbasiyah setelahnya. Cukup dari Umayyah ada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu ulama khalifah yang luar biasa yang diberikan julukan dengan Khalifah Rasyid yang kelima. Anda bisa sendiri tentunya. Kemudian Abbasiyah berdiri tahun 132 sampai 656 sampai dia di tangan orang-orang Mongolia. Ini juga keluar 6 imam, 9 ulama hadis ya. Di antaranya Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan semuanya di kerajaan Abbasiyah. Kemudian datang setelahnya tahun 600 ya, tadi 656 runtuh Abbasiyah di suku Tatar, berdiri kerajaan Mamluk di Mesir. Itu tahun 660, kurang lebih 4 tahun setelah runtuhnya Abbasiyah. Kemudian berdiri juga bersamaan setelah itu 2 tahun lagi, 662 kalau saya tidak salah, berdiri Uthmaniyah. Dan Uthmaniyah ini khilafah Islam yang paling panjang umurnya dengan hikmah Allah, baru runtuh menjadi republika tahun 1924. Kalau kita kurang sekarang dengan 2016, kurang lebih 92 tahun saja, teman-teman. Waktu itu kita kuasai dunia. Buku-buku sejarah menceritakan waktu Uthmaniyah berkuasa, teman-teman sekalian, itu kalau kapal-kapal khilafah Uthmaniyah lewat, gereja tidak berani membunyikan loncengnya. Para pendeta dan pastor itu mengatakan pada saat itu mengeluh, anak-anak muda kita ini sudah sesat karena mereka akan merasa bangga dan modern kalau mereka mengikuti pakaiannya, cara makannya, bahasanya orang Islam. Sampai kalau ada orang Nasrani waktu itu di Eropa melamar wanita, pakai bahasa Arab diterima langsung, dianggap dia orang yang maju. Siapa yang tidak kenal, teman-teman sekalian, tentang sejarah Islam di Spanyol? Semua ilmu pengetahuan sekarang dari Spanyol, semuanya dari orang Muslim di sana. Yang menemukan pesawat pertama yang membuat adalah Abbas bin Ahnas namanya. Abbas rahimahullah itu orang luar biasa, orang ilmuwan yang sangat cerdas, dan dia membuat sayap mirip dengan sayap burung. Dia buat sendiri, dia praktek, dia taruh di tangannya dua, dia loncat dari gunung tertinggi di Spanyol dan mendarat tidak mati. Tulisannya diterjemahkan oleh dua saudara adik kakak orang Inggris, lalu diungkapkan kalau mereka menemukan pesawat. Yang menemukan ilmu matematika dan teori yang luar biasa uniknya, seseorang yang bernama Abdul Jabbar, mereka tidak bisa hapus namanya, mereka sebut Al-Jabbar. Itu seorang muslim namanya Abdul Jabbar, ilmuwan muslim dari Spanyol. Untuk bisa ketik bahasa di Google ada tulisan, jelas semua. Seseorang yang menemukan teori adanya aliran listrik yang kita tahu selama itu Thomas Edison, teman-teman sekalian, itu mengambil dari tulisan seseorang yang bernama Al-Jazeera. Al-Jazeera rahimahullah ini, dia menulis banyak praktek-praktek itu tentang aliran listrik, segala ada positif ada negatif segala macam, sampai muncul kereta api, muncul mobil, muncul pesawat, semua dari umat Islam. Semua dari umat Islam. Di zaman itu terkenal kedokteran dan bukunya masih dipakai sampai sekarang ada Al-Haythami, ahli bedah dalam Islam. Di Eropa sama di kita, apalagi di Perancis terkenal, tapi nama-namanya diganti, gitu kan? Cuma orang-orangnya sangat terkenal dan di buku dalam sejarah kita tidak pernah salah misalnya. Ahli geologi, ahli ini, banyak sekali bidang-bidang yang luar biasa. Saya ingin sebutkan semua teman-teman sekalian, tapi saya sarankan teman-teman bisa kembali ke YouTube, tinggal ketik Jihad Turban. Orang ini anak muda muslim dari Spanyol, dari Palestina. Saya tidak terlalu kenal orangnya, tapi saya ikuti serialnya di YouTube. Itu dia kurang lebih 7, durasi 7, 20 sampai 20 menit sampai setengah jam maksimal dia bicara. Dia mengungkap sejarah dunia yang mungkin banyak orang Islam tidak tahu. Saya sangat kagum dengan apa yang disampaikan. Sampai sekarang saya menemukan tidak ada penyimpangan. Dan Masya Allah luar biasa penyampaiannya sangat sistematis. Di antaranya banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang memang muncul di zaman itu. Tulis ketik Jihad Turbani. Nanti akan keluar, sudah ada terjemahan bahasa Indonesia yang juga di situ. Itu insya Allah mengikuti mulai malam ini. Kalau saya sarankan, antum mau tidur seperti itu, coba dengarin ceramahnya. Coba dengarin yang dia tidak tampil ya. Dia cuma tampilkan cuplikan buku, cuplikan apa, sejarah, atau mungkin dia menyampaikan dalam bahasa Arab. Tapi di situ ada terjemahan bahasa Indonesia. Allah Allah. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga dijadikan sebagai tambahan amal kita di hari kiamat dan jemaah amal, dan semoga seluruh amal yang akan kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah dan jemaah amalnya, dan semoga saja semua kesalahan yang pernah kita lakukan sekecil sampai sebesar apapun diganti menjadi pahala dan jemaah amalnya pula, dan semoga Allah dan jemaah amalnya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab mana satu negeri majlis ilmu yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah SWT juga agar Jakarta dan seluruh wilayah kaum muslimin di Indonesia ini diberikan pemimpin yang adil, yang alim, yang juga yang takut kepada Allah dan tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara Islam yang lain. Terlupa kita doa saudara dari Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksa, di mana pun mereka berada sedang berdinas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, berikan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan hati, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemampuannya sekali lagi, yang saya ingin sedang melihat kita sekarang, dan juga sedang mendengar apa yang kita ucapkan, agar menyatukan kita semua di surga, Firdaus, yang tanpa hisab, mana yang satu lagi dari majlis ilmu yang mulia ini. Berkata oleh Allah, rasa saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.